Kalian telinga salah dengar, lisan salah bicara, kaki salah melangkah. Itu ketika Anda berangkat ke masjid, langkah selanjutnya seketika dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda masuk masjid, ini belum salat. Anda masuk masjid, kemudian Anda mengucapkan Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wal malaikatu yaqulun. Para malaikat kemudian langsung berkata, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Allahumma arhamhu. Allah ya Allah. Jadi bukan cuma sholat berjamaah yang dituliskan 27 derajat. Tapi sepanjang dia berada di masjid, sebelum dia keluar, itu semua pahala sholat terus dituliskan lagi. Dituliskan lagi, dituliskan lagi. Sampai dia keluar dari masjid. Malam yu'zi aw yuhdith. Sepanjang dia tidak merusak amalannya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak amal, seperti riya, atau mengganggu orang lain, atau sengaja membatalkan wudhunya. Perhatikan. Dari sekian hamba Allah yang pernah beraktivitas di maghrib ini, Anda yang terpilih untuk mendapatkan peluang pahala-pahala itu. Mohon izin, barangkali sementara saudara-saudari kita telah menghadap pada Allah sesuai dengan ajalnya. Karena menurut Allah, bekal kalian sudah cukup. Amal kalian sudah banyak. Surga sudah menanti. Dosa kalian sudah begitu ringan. Ini hamba-hambaku yang sekarang masih diberikan kesempatan hidup. Yang matanya masih berpeluang salah melihat. Yang telinganya masih bisa mendengar sesuatu yang melahirkan dosa. Yang lisannya bahkan berkata sesuatu yang tidak Allah ridai. Hari ini, di antara sekian hamba Allah yang berdesakan dalam urusan dunia, Anda yang terpilih untuk berada di rumah Allah ini. Siapa yang menggerakkan Anda untuk kesini? Tidak ada yang membayar dengan sesuatu. Tidak ada snack yang disediakan. Tidak ada materi dunia yang ditawarkan. Tapi perhatikan, ada kelembutan dalam jiwa Anda yang mengatakan, ayo datang, ayo cepat bergerak, ayo lakukan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersabarlah teman-teman sekalian ketika mendapatkan yang seperti ini, karena orang lain pun sekarang bisa bersabar dalam maksiat. Ada manusia bisa bersabar dalam maksiat, kenapa antum tidak bisa bersabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang pencuri saja bisa sabar, masa orang salat enggak bisa sabar? Ada orang mencuri dengan bosnya gitu kan. Kemudian dia mencuri motor, begitu dia mau gerakan, bos susah ini. Sabar aja, terusin dikit, sabar tuh. Orang mencuri masih bisa sabar. Kenapa antum melakukan ketaatan tidak bisa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu teruslah berdoa kepada Allah supaya Allah menambahkan kekuatan iman pada diri kita. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik menghadap kepada-Nya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada saat ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita menuntaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai materi ta'lim kita di serial yang pertama. Ini penting kita bahas karena tidak cukup seseorang datang ke masjid menunaikan salat. Karena kalau salatnya pun bermasalah, maka pahalanya pun tidak melimpah seperti yang diharapkan. Pernah saya sampaikan di awal kajian dan sering saya ulang-ulang, jangankan Anda yang ke masjid, dulu ada seorang sahabat Nabi pun ke masjid, namanya Khalad Az-Zurayqi, tersebut dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama tersebut di hadis Sahih Muslim nomor hadis 397, di bab babul musifis salah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Teman-teman, qila bima ma'na ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila al-masjid an-nabawi, kemudian masuk ke masjid Nabi, fa shalla bi janbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai dia bertakbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan fa, ya, harfu atfin, ya, bila hudud, huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda, langsung oleh Nabi disampaikan pada orang ini, salli fa innaka lam tusalli, Anda silakan sholat lagi karena Anda belum sholat. Orang ini sudah datang ke masjid, bukan masjid biasa, masjidnya Nabi, sholatnya di samping Nabi, karena sholatnya bermasalah, kata Nabi, ulangi sholatnya, Anda belum sholat. Fa'ada salatahu thalatha marat, kemudian ia mengulangi salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat yang sama, salli fa innaka lam tusalli, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Jangankan Anda, zaman Nabi sudah ada yang ke masjid salat di masjid Nabi, di samping Nabi salatnya bermasalah, kata Nabi ulangi salatnya. Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan. Sholat bukan di masjid Nabi dan tidak di samping Nabi, merasa aman dengan sholatnya. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Dan orang ini berkata, ya Rasulullah, ma ahsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Sahabat Nabi merasa diri kurang ilmu, mau belajar memperbaiki masalah ibadahnya. Anda bukan sahabat Nabi, sampai malam ini surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, diberikan kesempatan untuk belajar. Ustaznya datang sendiri, Masya Allah tempatnya bagus, keadaannya nyaman, kemudian disiarkan secara live juga. Dengan keadaan seperti ini Anda belum tersentuh juga untuk belajar, dengan cara apa lagi Anda mesti disentuh untuk bisa mendekatkan diri lebih baik lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara sholat dari awal sampai dengan akhirnya. Nabi berkata, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin salat yang bagus sempurna, "fa asbighul wudu," sempurnakan wudu begini caranya. "Thumma istaqbil al-qiblah," lalu menghadaplah ke arah kiblat begini caranya. Lalu diajarkan dari awal salat sampai dengan akhir salat. Demikianlah kemudian Nabi menyampaikan seperti pernah kita dengar sampai hari ini di Al-Bukhari nomor hadis 651. "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Seperti inilah salatnya. Materi ini pernah kita bahas dari awal pertemuan sampai terakhir di tahun yang lalu, sampai dengan bagaimana salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kini kita akan lanjutkan pada materi yang baru. Apakah setelah selesai salatnya dicukupkan demikian, atau ada lagi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan amalan-amalan setelah sholat dipandang penting oleh Nabi SAW, bahkan sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Untuk itulah kita bahas pertemuan kali ini, mengambil tema amalan-amalan pasca sholat berdasar tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, jelas sampai sini? Belum kita mulai. Bisa jelas ya? Belum, baru disampaikan judulnya. Kalau sudah jelas, saya selesai dan pulang. Kita mulai insya Allah ya. Baik, perhatikan kalimat tadi yang kita sampaikan ya, di Al-Bukhari nomor hadis 651, bahwa prinsip ibadah dilandasi oleh kalimat Nabi SAW, ya, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Ya, tidak sembarangan salat, tapi salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Begini saya salat, seperti itu kalian ikuti. Jadi semua yang terkait dengan sholatnya, baik amalan sebelum sholat, amalan pasca sholat, kita harus melihat bagaimana Nabi menunaikannya. Saya ingin tegaskan lagi sebentar, ini penting untuk kita garis bawahi. Ternyata Nabi tidak menghendaki membebani kita supaya kita sulit menunaikannya. Bukan itu maksudnya. Ingat penting materi kita yang pernah disampaikan dulu. Dimintakan kita persis sesuai kemampuan bisa melakukan seperti Nabi sholat. Karena ternyata di balik sholat banyak keutamaan besar yang bisa kita dapatkan. Seperti di balik amalan pasca sholat, itu juga banyak manfaat yang bisa kita raih. Dan tolong ukur manfaat-manfaat ini. Kalau sholat kita sampai dengan maghrib ini belum menghasilkan manfaat yang disebutkan, berarti ada yang belum sempurna dalam penunaian sholat kita. Setidaknya 5 hal. Dengan cepat, 1 Quran surah ke-29 ayat 45, bahwa orang yang sholatnya benar pasti berdampak pada sifat dan sikap yang baik dalam kehidupan. Tolong cek sampai dengan maghrib ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, apakah sholat yang sudah kita kerjakan bisa menjadikan semua organ tubuh ini punya sifat dan sikap baik. Mata melihat yang baik, telinga dengar yang baik, sampai kaki melangkah pada yang baik. Kedua, orang yang sholatnya bagus berdampak pada ketenangan jiwanya. Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah 13 ayat ke-28. Cek sampai maghrib ini, apakah sholat yang telah kita tunaikan bisa mendampak ketenangan dalam jiwa, atau masih melahirkan kegelisahan dalam kehidupan kita. 3, orang yang sholatnya benar pasti melahirkan kemudahan dalam hidupnya, termasuk kemudahan dalam rezekinya. Ya, disebutkan di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai dengan 3, ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3. Yang keempat, orang yang sholatnya benar maka dijamin oleh Allah doanya akan cepat dikabulkan. Bahkan saat dipanjatkan dalam sholat seketika dikabulkan jika itu memang ia butuhkan dalam kehidupannya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Dan yang terakhir, orang yang sholatnya benar sesuai Nabi menuntunnya, maka dijamin seluruh aktivitasnya akan melahirkan kesuksesan dan kebahagiaan. Seperti ditegaskan di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Karena itulah Anda silahkan cek dalam sejarah. Tidak pernah ditemukan seluruh sahabat Nabi yang belajar tentang sholat ditekankan oleh Nabi setahun sebelum hijrah ke Madinah, kecuali mereka sukses dan bahagia dalam seluruh aktivitasnya dengan segala porsi kehidupan yang mereka jalani. Malaikat pengusaha, pengusaha yang sukses. Diplomat, diplomat yang sukses. Birokrat, birokrat yang sukses. Pengajar, pengajar yang sukses. Dan bahagia dalam kehidupannya. Karena itulah teman-teman sekalian, tolong cek dulu amalan kita. Hadirkan aspek parameter manfaat tadi. Setelah itu, mari kita kemudian turunkan hal-hal yang pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti biasa, saya ingin bertanya dulu. Karena hadisnya mengatakan, sebelum diamalkan, lihat dulu saya, bagaimana saya beramal, kata Nabi, saya sholat. Berarti otomatis sebelum kita membahas sesuatu, kita harus lihat Nabi dulu, kan? Pernah ada yang lihat Nabi di sini? Dipikir-pikir dulu barangkali, pernah? Oh, tidak, baik. Di mimpi? Mimpi saja nggak bisa lihat Nabi misalnya, atau belum pernah lihat Nabi. Lalu bagaimana kita bisa mempraktikkan sesuai Nabi? Nah, maka ingat betul rumus ini ya. Rumus ini selalu diingatkan oleh para ulama, bahkan Imam Muslim itu mencantumkan langsung dalam kitab beliau untuk supaya mengingatkan setiap generasi. Belajarnya mesti begini, mesti begini, mesti begini. Mohon izin saya tuliskan dulu untuk kembali mengingatkan supaya kita bisa berpatokan pada ini. Ya. Sahih Muslim. Untuk cari kitab aslinya dengan syarah Imam An-Nawawi itu lebih bagus. Ada 9 jilid. Untuk temukan jilid yang pertama, Sahih Muslim. Halaman 119. Di bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri, sebelah atas di pojok. Ya. Kalau punya terbitan yang sama dengan saya, itu Darul Hadis. Ya. Cetakannya tahun 2002, warnanya biru dongker. Perhatikan kalimatnya. Babul isnadi minaddin. Babul isnadi minaddin. Saya izin tuliskan di sini bagi yang kurang bisa terlihat, insyaallah bisa menyesuaikan ya. Baik. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Babul isnad minaddin. Saya terangkan dulu sebentar. Bab yang menerangkan bahwa isnad itu asalnya dari kata sanad, as-sanad. Runtutan riwayat yang tersambung pada Rasulullah SAW, kesumber aslinya. Dalam ilmu hadis ada sanad. Anda membaca kitab Sahih Muslim, Imam Muslim enggak pernah bertemu dengan Nabi, masanya berbeda. Maka kemudian diurutkan dari mana menerima riwayat ini sampai ke Nabi. Imam Muslim menerima dari si fulan sampai ke Rasulullah SAW. Itu sanad namanya. Antum kalau belajar Al-Quran di Timur Tengah misalnya, atau sebagian sekarang ada di Indonesia, itu nanti ada pembelajaran Quran dengan sanad. Gurunya belajar pada guru yang lain, guru yang lain, guru yang lain, sampai mendapatkan dari Rasulullah SAW. Itu sanad namanya. Tapi riwayatnya disebut dengan sanad, proses pembelajarannya disebut dengan isnad. Isnad. Nah, kata Imam Muslim, babul isnad, bab belajar satu ilmu yang tersambung pada sumber utamanya Rasulullah SAW terkait dengan urusan ibadah kita, itu minaddin, termasuk bagian yang penting dalam agama. Bagian yang penting dalam agama. Din di sini yang dimaksud apa? Halo? Ah, nggak usah ngarang ya, nggak usah ngarang. Pelajaran mengarang kita sepakati mumpung masih ada di awal ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia, ya kan? Dalam istilah agama mesti ada dalil. Din di sini dimaksudkan Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina 'indallahi Islam. Islam. Jadi, kalau Anda belajar satu pengetahuan yang sumbernya langsung tersambung pada Nabi, itu sama pentingnya dengan menunaikan ibadah-ibadah dalam Islam. Baik, ada apa saja ibadah dalam Islam? Tanya, tahu dari mana? Hadis Muslim, hadis yang ke-8, bab muqaddimah, posisi paling kiri, di sebelah atas, dari Umar bin Khattab. Dari mana taunya salat bagian dari Islam? Disebut dengan hadis Jibril. Jibril turun ke muka bumi, menyamar jadi manusia, datang kepada Rasulullah SAW, bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma ramadhan, wa tahujjal bayta in istafa'ta ilaihi sabila. Islam itu Anda bersyahadat pada Allah, tidak Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah. Lalu Anda tunaikan salat. Nih, contoh. Zakat, puasa, lalu Anda tunaikan haji, berusaha untuk mampu mewujudkannya. Salat bagian dari Islam. Kalau Anda ingin salatnya benar, maka pelajari ilmu tentang sholat yang bersumber dari Nabi SAW. Anda salah belajar tentang sholatnya, maka salah praktek sholatnya. Itulah kenapa disebut dengan menggunakan min di sini, littab'in. Tabir itu bagian dari sesuatu yang penting. Jadi kalau salah belajarnya, sholatnya bisa keliru. Sahabat Nabi saja keliru dalam prakteknya karena keliru belajar, tidak langsung ngambil dari Nabi seketika, oleh Nabi dibetulkan. Maka bagaimana dengan kita kalau tidak mempelajari dengan baik? Jelas di sini? Taib, karena itu Imam Muslim mengingatkan setiap belajar agama, pastikan selalu ada dalil sebagai landasan argumentatif kita untuk menenangkan kita dalam ibadah. Jelas di sini? Baik. Dari sini baru kita turunkan dalil-dalil materi kita dulu, amalan pasca salat. Setelah dalilnya kita ketahui, baru kita turunkan penjelasan ulama-nya, kemudian kita berikan gambaran-gambaran aspek praktiknya. Setelah itu, insyaallah kalau belum jelas, kita bisa diskusikan dalam segmen yang berikutnya. Baik, dipahami sampai sini? Baik. Boleh saya hapus sebentar? Alhamdulillah. Sudah 2 tahun sampai hari ini, datang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, sampai malam ini, alhamdulillah. Pantun konsentrasi saja ya. Bismillah. Baik, kita tuliskan dulu dalilnya supaya lebih jelas bahasa kita. Kelihatan insyaallah? Belum saya tulis ya. Untung lapar. Kita tidak ada snack ya, ingat. Bawa sendiri kalau mau. Perhatikan sini. Pertama, judul kita, bismillah, amalan pasca salat dalam tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Saya tuliskan agak cepat. Satu, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Diturunkan Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kita baca ulang. Kemudian kita bisa turunkan lagi Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Kemudian kita turunkan lagi Quran surah ke-18, Al-Kahf ayat ke-24, posisi paling kiri di pertengahan. Kita cukupkan ini, kita turunkan hadisnya. Sudah. Satu, kita ambil hadis riwayat Muslim, Imam Muslim dari sahabat Thauban, ya, masya Allah, budaknya Rasulullah SAW yang kemudian dibebaskan, dan kita akan lihat nanti siapa beliau. Ya. Nomor hadis 591. Kalau punya kitabnya jilid yang pertama, halaman 414. Redaksi yang sama bisa ditemukan di riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 299. Selanjutnya, di hadis Muslim juga saya pisahkan nomor hadis 593. Kemudian kita ambil lagi hadis Muslim lagi, saya pisahkan nomor hadis 595. Turunannya nanti kita lihat, termasuk ada di Ibnu Majah, di Abu Dawud. Ini saya santumkan Ibnu Majah, redaksi yang sama. Nomor hadis 756. Ini untuk sementara ya, karena waktu kita sangat terbatas, insya Allah. Sementara kita cantumkan ini dulu. Baik. Kita sepakati dulu, kita sampai jam berapa malam ini? Kelas, baik. Boleh, insya Allah. Ya. Saya jam 9 pulang, Anda silakan di sini sampai jam 11. Baik. Sebentar. Teman-teman sekalian, kita coba ulas sejenak. Insyaallah setelah penyampaian ini kita jeda sebentar menunaikan salat Isya, kemudian baru kita terangkan kembali ibadah Isya. Fokus sebentar. Amalan pasca salat diisyaratkan oleh Al-Qur'an, dijelaskan oleh hadis dalam turunan dalil berikut. Pertama, Quran surah An-Nisa, saya ulang kembali untuk menguatkan, ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaitum as-salata fadhkurullaha, dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa temukan di Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian Quran surah ke-54 ya, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Saya tuliskan 4 ayat ini nomor berbeda dengan redaksi yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Kemudian Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 dan terakhir Quran surah Al-Kahf ayat ke-24 ya, "Wadhkur rabbaka idza nasit." Penjabaran ini ditemukan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 756, redaksi yang sama ada di hadis Muslim nomor hadis 591. Kalau punya kitab jilid pertama halaman 414, dan di At-Tirmidzi nomor hadis 299, lalu hadis Muslim kembali nomor hadis 593 sampai 595. Jelas di sini? Mari kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan ibadah bahkan tuntunan kehidupan beliau itu tidak lepas dari tuntunan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi menyampaikan sesuatu dalam urusan ibadah di atas keinginan sendirinya melainkan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Jadi begitu ayatnya turun, Nabi punya kewajiban untuk menyampaikan. Nabi tidak sampaikan, bermasalah dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah dengan putranya Ismail alaihi wassalam, saat meminta Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 30 generasi sebelum kelahiran beliau, itu memohon kepada Allah tugas pertamanya menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas pertengahan. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah, kalangan penduduk mereka. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di sekitaran Ka'bah. Yang tugas pertamanya menyampaikan wahyu, ayat-ayatmu yang diturunkan kepadanya. Jadi Nabi itu beraktivitas berdasarkan tuntunan wahyu. Turun wahyu, sampaikan. Turun petunjuk, sampaikan. Nah, terkait amalan pasca salat pun ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dikerjakan, apa yang mesti dilakukan. Maka di antaranya turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Jika antum telah selesai mengerjakan salat, apa yang harus dikerjakan? Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, ingat Allah dalam setiap aktivitas Anda, baik itu saat berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Kita simpulkan yang pertama bahwa perintah Qur'annya, isyarat Al-Qur'an menyampaikan bahwa jika telah selesai mengerjakan salat, maka amal apa yang harus dikerjakan? Bahasa Qur'annya zikir. Zikir. Apa itu zikir? Bagaimana cara berzikir? Seperti apa Al-Qur'an menuntun Nabi untuk berzikir? Dan bagaimana praktek zikir dalam kehidupan? Serta bagian akhir, bagaimana cara mengukur apakah zikir kita benar seperti isyarat Nabi dan tuntunan Al-Quran, atau jangan-jangan selama ini kita merasa berzikir tapi menurut Quran itu bukan zikir yang diinginkan. Jawaban semua itu kita nanti dapatkan setelah menunaikan salat isya berjamaah. Sementara kita siapkan dulu menunaikan salat isya, dan semoga Allah memberikan kekhusyuan dalam salat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Profil Ma'had Bina Madani 2016. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya dan menjaganya dari pengurangan dan penambahan. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan dihafal sehingga banyak anak-anak kecil sudah menjadi hufazul Quran. Para hufaz inilah yang Allah jadikan sarana menjaga kitab sucinya. Maka sangat layak kalau mereka dimuliakan dengan gelar keluarga Allah dan manusia pilihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Para hufazul Quran senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawahnya sepanjang siang dan malam. Merekalah hamba yang paling banyak mengumpulkan pahala karena setiap huruf dari kitabullah yang dibacanya dicatat 10 kebaikan untuknya. Allah telah muliakan penghafal Quran dengan limpahan pahala dari tilawah-tilawahnya. Di akhirat, Allah tinggikan derajatnya di surga sesuai kadar tilawahnya dengan tartil. Bahkan, orang tuanya akan dimuliakan dengan tajul waqar atau mahkota kemuliaan karena memiliki anak penghafal kitabullah. Ma'had Tahfizul Quran Bina Madani adalah lembaga pendidikan tahfiz Al-Quran yang bercita-cita mencetak generasi penghafal Al-Quran atau Hafizul Quran dengan sanad bacaannya dan menguasai bahasa Arab untuk memahami makna dan kandungan kalamullah. Ma'had Bina Madani bertekad membangun generasi yang memiliki akidah salimah, ibadah sahihah, akhlakul karimah, cerdas dan berwawasan luas. Setiap lulusannya menjadi muslim berjiwa Qur'ani yang siap menegakkan syariat Islam pada diri, keluarga, dan masyarakat. Para santri dibekali ilmu keislaman seperti akidah, syariah, sirah nabawiyah, thaqafah akhlak, dan materi keislaman lainnya yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ulama salaf. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris juga diajarkan di Ma'had Bina Madani sebagai bekal santri mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa pendidikan 6 tahun bagi santri lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ditambah pengabdian 1 tahun. Para santri berkesempatan mengikuti ujian nasional setingkat SMP dan SMA. Bagi santri dari SMP atau Madrasah Tsanawiyah menjalani masa pendidikan 4 tahun dan pengabdian 1 tahun. Para santri Bina Madani dalam menghafalkan Al-Quran dan menimba ilmu di ma'had tidak dipungut biaya. Kebutuhan operasional pesantren dipenuhi dari unit-unit usaha yang dimiliki Yayasan Bina Duta Madani, diantaranya 1. Griya Ilmu, unit usaha yang bergerak di percetakan dan penerbitan. 2. Indigo, unit usaha mebel dan furniture yang telah mengekspor produknya ke sejumlah negara sampai ke Eropa dan Amerika. 3. Travel haji dan umroh setiap tahunnya memberangkatkan tak kurang dari 1000 jamaah ke tanah suci. 4. Toko karpet yang berada di Gerabak, Magelang. Ma'had Tahfizul Quran Bina Madani yang berada di bawah Yayasan Bina Duta Madani berdiri pada tahun 2005 Masehi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. khusus untuk santri putra. Tempat yang sangat sejuk karena berada di kaki Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, sehingga sangat nyaman dan kondusif untuk mengaji dan menghafalkan Al-Quran. 5 tahun berikutnya, di tahun 2010, berdiri Ma'had Bina Madani khusus putri yang berlokasi di Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi yang juga cukup sejuk karena berada di bawah kaki Gunung Andong dan Telomoyo yang menjadi anak Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Lingkungan Grabak yang cukup agamis semakin mendukung kegiatan belajar dan menghafal Al-Quran para santriwati. Hingga sekarang, Ma'had Bina Madani memiliki 2 lokasi pesantren. Pertama, Ma'had Bina Madani Bogor yang beralamat di Jalan Raya HE Sukma, Gang Siliwangi, nomor 25 Harjasari, Ciawi, Bogor Selatan, Jawa Barat. Ma'had Bina Madani Bogor yang berdiri di atas lahan 2 hektar lebih, pada awalnya dikhususkan untuk santri putra. Sejak tahun 2016-2017 dibuka unit putri dan sedang melangsungkan pembangunan asrama santriwati. Yayasan Bina Duta Madani membuka kesempatan kepada kaum muslimin ikut serta berinvestasi pahala untuk pembangunan asrama calon penghafal Al-Quran di mana setiap huruf yang dibaca dinilai 10 hasanah. Kedua, Bina Madani Magelang yang berlokasi di Dusun Tegal Randu, Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Sejak berdiri, Bina Madani Magelang dikhususkan untuk santri putri. Namun, ke depan insya Allah akan dibuka juga unit untuk putra. Yayasan Bina Duta Madani mengharapkan dukungan dan doa dari kaum muslimin agar ke depan Ma'had Tahfizul Quran Bina Madani menjadi pusat pengkajian Al-Quran di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap usaha semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di Ma'had Bina Madani sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat dan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profil Ma'had Bina Madani 2016. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya dan menjaganya dari pengurangan dan penambahan. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan dihafal sehingga banyak anak-anak kecil sudah menjadi hufazul Quran. Para hufaz inilah yang Allah jadikan sarana menjaga kitab sucinya. Maka sangat layak kalau mereka dimuliakan dengan gelar keluarga Allah dan manusia pilihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Para hufazul Quran senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawahnya sepanjang siang dan malam. Merekalah hamba yang paling banyak mengumpulkan pahala karena setiap huruf dari kitabullah yang dibacanya dicatat 10 kebaikan untuknya. Allah telah muliakan penghafal Quran dengan limpahan pahala dari tilawah-tilawahnya. Di akhirat, Allah tinggikan derajatnya di surga sesuai kadar tilawahnya dengan tartil. Bahkan orang tuanya akan dimuliakan dengan tajul waqar atau mahkota kemuliaan karena memiliki anak penghafal kitabullah. Ma'had Tahfizul Quran Bina Madani adalah lembaga pendidikan tahfiz Al-Quran yang bercita-cita mencetak generasi penghafal Al-Quran

teman-teman sekalian dan pemirsa Khair TV, Madani TV di mana pun anda berada. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salat Isya yang pernah kita tunaikan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikan nasihat atau pesan yang kuat khususnya pada teman-teman yang di Bandung, terlebih pada teman-teman yang diamanahi oleh Allah untuk merawat Masjid Al-Murabbi ini, untuk dianugerahi oleh Allah Masya Allah seorang imam yang baik, hafalan yang mutqin, dan tidak sedikit menghadirkan beberapa qiraat dalam bacaannya dan menekankan beberapa ayat untuk menghadirkan makna. Itu sangat jarang. Karena itu kami memberikan pesan yang kuat, kalau Allah sudah memberikan rahmat dengan hadirnya para pecinta Quran, para imam-imam yang baik, maka perhatikan mereka, berikan kebaikan-kebaikan yang menjadikan rahmat Allah itu bisa terus meluas dalam kehidupan. Karena Nabi sendiri mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah saja memperhatikan khusus masa manusia tidak memberikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan mereka. Maka hadiri setiap bacaan-bacaan qiraatnya, hadiri dalam salat-salat yang mereka pimpin, dan dengan itu insyaallah rahmat Allah itu turunkan kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Amalan-amalan yang diisyaratkan oleh Al-Quran kemudian dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca salat, kita tadi sampaikan dalam segmen yang pertama disebut oleh Al-Quran dengan bahasa zikir. Selanjutnya sebelum kita turunkan zikir apa yang dimaksudkan, kita coba uraikan dulu makna kalimat ini supaya dipahami pengertiannya. Ingat betul ini ya, garis-garis dalam Al-Quran termasuk ketentuan dalam hadis menegaskan pada setiap pembelajar muslim bahwa setiap anda belajar apapun tidak disukai menghafal tanpa memahaminya. Yang diinginkan pemahaman, bukan cuma hafal tapi tidak mengerti apa yang dibacakan. Karena itu ayat-ayat yang turun tentang pelajaran, proses belajar mengajar itu selalu menghadirkan kalimat paham. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Ya, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Tidak mesti semua orang beriman sibuk semuanya dengan segala aktivitas juangnya. Ya, tidak selayaknya semuanya demikian, mesti ada sebagian di antara mereka walaupun sedikit yang menyempatkan waktu untuk belajar memahami agamanya, bukan cuma belajar fikih paham. Ditafsir di hadis Al-Bukhari nomor hadis 71 Kitabul Ilmi dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka hal pertama yang diberikan dibimbing ia untuk memahami agamanya, bukan cuma sekedar belajar. Jadi kalau anda baru bisa ikut ta'lim tapi ta'lim yang dimaksudkan tidak memahamkan anda dalam urusan agama, itu belum baik menurut Allah. Karena itu catat betul sampai dengan malam ini, saya tidak menginginkan anda meninggalkan rumah Allah ini kecuali paham apa yang kita bahas. Jelas? Di setiap saya sampaikan kalimat, saya berusaha memahamkan. Anda belum paham, tinggal sampai anda paham. Saya sudah pulang, anda belum paham, tinggal di sini. Sampai paham baru pulang. Jelas ya? Tanya. Halo, jelas? Amalan ba'las salah fikir terambil dari isyarat Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Jika salat telah tuntas anda kerjakan, bergegaslah untuk zikir kepada Allah. Apa itu zikir? Singkatnya, segala amalan aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas amal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap aktivitas, perbuatan, amalan yang menjadikan kita ingat dengan Allah itu disebut dengan zikir. Ingat betul ini ya. Tayyib. Amalan apa saja yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an yang termasuk dalam kategori zikir yang menjadikan kita bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah bentangkan beberapa amalan di Quran yang disebut sebagai zikir, yang dengan itu kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita beri contoh. Satu, Quran surah 15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lihat kalimatnya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi Quran disebut sebagai zikir. Kalau Anda baca Quran, itu Anda sedang berzikir. Ya, sedang berzikir. Makanya setiap Anda baca Quran, Anda teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada getaran dalam jiwa. Jadi kalau orang baca Qurannya benar, itu dia ingat pada Allah. Kalau antum baca Quran kemudian tidak menjadikan itu ingat pada Allah, berarti ada yang salah dalam bacaan Quran Anda. Ya, bahkan ketika dibacakan Quran itu bertambah keimanan kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Jelas di sini? Tayyib. Jadi, satu amalan-amalan zikir di antaranya bisa disebut membaca Al-Quran. Bagian dari zikir. Tayyib. Kemudian Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Menghafal Quran. Kalau ini baru baca, Anda buka mushaf kemudian Anda baca. Yang ini menghafal. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran di satu surah. Quran surah Al-Qamar surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir lidzikri. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk diingat, dihafalkan. Proses menghafal Quran di sini disebut dengan zikir. Jadi kalau Anda sedang menghafal Quran, itu pun Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kenapa menghafal Quran disebut dengan kalimat zikir? Seakan memberikan ukuran bahwa penghafal Quran yang benar itu adalah penghafal Quran yang dengan Qurannya menjadikan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum cuma sekedar baca Quran kemudian menghafalkannya tapi tidak menjadikan ayat yang dihafal ingat kepada Allah, itu belum benar hafalannya. Belum benar. Antum hafal 30 juz tapi setiap ayatnya tidak menjadikan Anda ingat kepada Allah, itu belum benar hafalannya. Penghafal Quran yang baik itu setiap hafal ayat, maka ayat itu akan membantu dia ingat kepada Allah. Dia jalan misalnya kan, dia hafal ayat, begitu mau jalan dia ingat surahnya. Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, begitu dia lewat berjalan, dia berjalan dengan penuh tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang iseng kemudian mencelanya, mengolok-olok dia, dia tidak akan marah. Dia katakan qalu salama, masyaallah, dia jawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah, semoga Allah memberi rahmat pada kita. Antum mau jalan ke sini mau ta'lim, jangan dikira mudah. Barangkali ketemu macet, ketemu klakson, ada yang ngolok-olok. Masyaallah, biasa kumpul-kumpul sekarang ta'lim, temannya mulai aneh kan? Mulai merasa aneh. Tuh, dah mulai soleh ya. Tantangan pertama. Apa yang antum jawab? Menghafal Quran dia akan lewat. Semua nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Duh, makin soleh lagi. Ujian kedua. Dia enggak akan jawab dengan kalimat yang serupa. Aduh, dah mulai soleh ya daripada mulai komen. Jalan baik. Ketika dia lihat sesuatu, ayat Qurannya muncul. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, enggak semua bisa dilihat. Begitu melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, dia palingkan. Aurat terbuka, dia jauhkan. Ada rasa tidak suka dalam jiwanya. Itu penghafal Quran yang baik. Dia hafal. Anda masuk kerja, begitu mau kerja, pekerjaan Anda menghadirkan kecurangan, dah ingat ayatnya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang curang. Anda curang, akan celaka. Anda hafal ayatnya, tapi masih curang juga. Ada yang salah dalam hafalan Quran. Ada yang keliru. Karena itu oleh Quran, penghafal Quran dibagi pada 3 bagian. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada penghafal Quran tapi zalim. Tidak bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu zalim namanya. Ya. Ini gelas tempat air untuk minum. Gayung ngambil air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung. Masya Allah. Ya. Mandi pakai gelas. Itu zalim. Ada orang hafal Quran tapi tidak menggunakan ayat sesuai dengan tempatnya. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Masih dusta juga padahal hafal ayatnya. Wailul lil musallin, celaka orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Siapa? Alladzina hum yuraun, yang riya. Tahu bahwa riya itu bisa menggugurkan salat dan celaka, masih riya juga. Masya Allah. Ya, orang berangkat ke masjid, cuma samping rumah di situ. Jalan, pak tinggal lewat. Tiba-tiba motor baru, puter komplek dulu. Salat pak, ayo ke masjid. Masya Allah. Klakson bunyi, pim pim pim. Dia nggak tahu kalau yang di rumah sedang ke Jakarta. Dia kan puter-puter. Habis. Ada yang salah dalam hafalan Quran. Waminhum muqtasid, ada orang yang hafal Quran untuk dirinya, belum bisa bagi. Dan yang terakhir, yang bagus, sabiqum bil khairat, dia yang bisa berbagi. Minimal untuk dirinya bermanfaat. Itu zikir. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini jaminan Allah. Saya mau tanya sebentar, kalau Allah berjanji menjamin, pasti benar atau salah? Yakin atau tidak? Yakin. Perhatikan janji Allah. Walaqad yassarna al-Quran. Kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan, diingat, dijadikan zikir. Jadi kata Allah, menghafal itu Quran itu mudah, luar biasa. Jangankan orang dewasa, anak kecil, usia 4 tahun, mata buta, hafal Quran. 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa tulis, hafal Quran. Saking mudahnya. Non-Muslim ada yang hafal Quran, saking mudahnya. Jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini antum belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Ayo, mumpung belum meninggal. Dan mumpung belum terjadi, imma antum meninggalkan Quran, atau Quran meninggalkan antum duluan. Sebelum kita wafat, minimal ada ayat yang dihafalkan. Semoga Allah menjadikan untuk para penghafal Quran. Tidak cukup dengan amin, mulai dari sekarang. Baik, kita urunkan ke sini. Jadi ini, baca Al-Quran. Kemudian menghafal. Ketiga, Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah, sungguh saya ini Allah Rabbmu. Tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali aku. Maka dirikanlah sholat untuk zikir kepada aku. Jadi sholat di ayat ini disebut sebagai zikir. Jadi sholat bagian dari zikir. Baik. Perhatikan turunannya. Sudah baca Al-Quran, hafal Al-Quran, sholat. Turunkan lagi. Quran surah 18 ayat 24. Posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Pertengahan ayatnya. Wadhkur rabbaka idza nasit. Dan berzikirlah kepada Allah saat engkau lupa dengan sesuatu. Zikir yang dimaksudkan istighfar. Ini adab dalam Quran ya. Jika lupa terhadap sesuatu, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Barangkali lupa yang muncul itu ya di luar dari rahmat, mungkin diakibatkan karena ada sesuatu yang lalai kita kerjakan. Ingat Allah, ingat astagfirullah, itu adabnya. Adabnya. Ya, jadi kalau lupa sesuatu di mana? Lupa nih, astagfirullah, munculkan. Ya. Ada banyak zikir-zikir yang kadang sering keliru dalam praktiknya. Maaf kadang keliru. Kalau lihat kebakaran, saya dengar berita dari Semen kebakaran ya. Kemarin di Bandung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan, kesabaran dan ganti yang lebih baik ya. Baik, kalau antum lihat kebakaran api banyak gitu kan dan sebagainya, apa doa yang dibacakan? Dikit-dikit. Subhanallah, apa lagi? Insyaallah apa lagi? Ingat pesan kita ya, kalau tidak tahu cukup katakan Allah ada. Ya, malaikat ditanya dijawab, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah 32. Sahabat ditanya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Ditanya semua tahu. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Agama pakai dalil. Ingat yang dikatakan Allahu Akbar. Begitu lihat Nabi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda sebut kalimat Allah, Allahu Akbar, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudian kemudahan-kemudahan untuk memadamkannya. Jelas di sini? Baik. Saya agak cepat sedikit. Termasuk bonus tambahan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. 152 posisi paling kanan sebelah bawah. Doa bagian dari zikir. Fadhkuruni adhkurkum, ingat aku akan ingat engkau. Termasuk bagian dari ingat kepada Allah yang dimaksudkan di situ doa, minta. Setiap ada kebutuhan mohonkan, setiap ada aktivitas lakukan. Makanya dimintakan di ayat itu setiap aktivitas kita sambungkan dengan Allah. Silakan cek ya. Silakan cek sekali lagi. Saya bisa pastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala cuma di Islam yang semua aktivitas yang baik-baik yang selalu bersanding dengan doa yang dengan itu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek, bangun tidur ada doanya? Ada. Cuci tangan ada doanya? Ada. Ke kamar mandi ada doanya. Langkahnya diatur. Ke masjid ada doanya. Doa masuk dengan keluar beda. Pakai pakaian ada doanya. Mau makan ada doanya, minum ada doanya, kerja ada doanya, nulis ada doanya. Masya Allah, semua itu. Fadzkuruni adzkurkum. Kamu ingat saya ingat kamu ke taubat. Hadirkan itu. Hadirkan, nanti kita lihat bagaimana cara zikir yang baik. Semua ada doanya. Bahkan kata Nabi, saat Anda tidak memahami dan belum mengetahui doanya, cukup sandingkan dengan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibanin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak bersanding dengan kalimat Allah, bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah, minum bismillah, makan bismillah, nulis bismillah, fa huwa abtar. Maka terputus di situ nilai ibadahnya. Terputus perhatian Allah kepada kita. Jadi kalau antum mau minum, misalnya baca kalimat bismillah, ingat Allah, seketika Allah pun akan ingat dengan kita, memberikan petunjuk. Jadi mustahil orang minum menyebut nama Allah akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Itu mustahil. Mustahil. Dan pasti dia akan makan dan minum sesuai dengan adab yang telah Allah titipkan kepada Rasulnya untuk diajarkan. Gak mungkin dia makan minum dengan tangan kirinya. Gak mungkin dalam keadaan sesuai dengan menyelisih adabnya. Pasti itu. Ambil dengan tangan kanan yang terdekat, kemudian dia mulai menyebut nama Allah, makan minum dengan duduknya, ada semua adabnya. Mustahil Anda masuk kerja, tanda tangan misalnya kan, ada proyek yang tidak jelas. Mustahil Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali proyek itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu benar Anda ucapkan bismillah, dilihat ada yang tidak sesuai, tangan Anda akan kaku itu. Enggak bisa Anda gerakkan. Anda sadari bagaimana saya bisa berbuat maksiat sementara Allah memperhatikan saya. Kalau sudah bisa seperti itu yang disebut dengan ihsan. Hadis Muslim, hadis yang ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda mengerjakan sesuatu sebagai ibadah dan merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nah, sekarang dari semua zikir yang telah dipaparkan tadi, zikir mana yang kemudian dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dipraktikkan dalam kesempatan salat kita? Ini yang akan coba kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan intinya. Pasca solat, Al-Quran mengisyaratkan untuk berzikir. Kemudian kita diminta untuk mengikuti tuntunan Rasulullah dalam mempraktikkan tuntunan Quran ini. Quran surah ke-59 ayat ke-7. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Dan segala hal yang dibawa oleh Rasul, cepat ambil oleh kita. Jadi kalau ada Rasul menuntunkan sesuatu, itu yang terbaik untuk kita ambil. Pasca salat, apa yang dituntun oleh Rasul? Bagian dari zikir ini, dari setiap amalan yang terbentang, kita saksikan. Tapi ternyata amalan pertama disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 756. Redaksi yang sama tersebut dalam hadis riwayat Muslim di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 591. Yang punya kitabnya jilid pertama halaman 414. Juga di At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, dari Tirmidzi atau Turmud, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 299. Riwayatnya dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Teman-teman, sebelum saya terangkan riwayat ini, saya mau sampaikan dulu siapa beliau ini. Dan ini spesialisasi masjid. Sahabat spesialisasi masjid dan amalan-amalan ibadah. Makanya kalau antum ingin mencari amalan terbaik di masjid, ini dekati sahabat Nabi, Thauban. Seorang yang membantu Nabi, kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa lebih luas ibadah dan ilmu Nabi. Teman-teman, saya persingkat sejenak karena waktu kita sangat terbatas. Thauban ini punya kecintaan yang dalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat yang sangat mencintai Nabi. Bahkan saking cintanya dengan Nabi, itu fisiknya menjadi kurus. Kurus. Kemudian satu kali terlihat oleh Rasulullah SAW di masjid, ditanya, bahasa kita, kenapa Anda menjadi kurus begini? Kata Thauban, ya Rasulullah SAW, ya, saya bukannya dalam keadaan yang lemah untuk tidak bisa makan. Saya juga bukan lemah untuk tidak bisa menunaikan ibadah. Dan bukan juga lemah untuk berjihad. Maksudnya kalau saya menunaikan ibadah itu, insya Allah saya kuat. Tapi saya menjadi begini, kurus begini, karena selalu memikirkan kerinduan pada Anda. Jadi setiap siang datang, beliau ini berpisah dengan Nabi di siang itu, itu selalu memikirkan, kapan lagi ya Allah saya rindu ketemu Nabi, kapan lagi saya jumpa dengan Nabi itu. Saking indahnya akhlak Nabi, indahnya perhatian Nabi, indahnya kasih sayang Nabi, dipisah sedikit saja, rindunya luar biasa. Dan kalau saya ketemu malam, saya sudah tidak sabar menunggu esok bagaimana saya bisa bertemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membuat saya tidak bisa makan, sulit saya untuk bisa minum, adalah jawaban yang belum pernah hadir sampai saat ini. Jika di dunia saya begitu rindu, maka bagaimana di akhirat nanti? Anda Rasul, Anda Nabi, Anda begitu dekat dengan Allah, Anda orang paling takwa, sedangkan saya siapa? Saya orang biasa, cuma bisa lihat Anda di dunia. Saya memikirkan apakah di akhirat kita berjumpa lagi atau tidak. Kita berjumpa lagi atau tidak. Anda bayangkan teman-teman, sahabat Nabi saja yang pernah jumpa sebentar dengan Nabi, begitu merindukan berjumpa dengan Nabi di akhirat. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, Anda itu orang dekat dengan Allah, paling mulia, saya di mana surganya, gak mungkin bisa lihat Anda nanti bagaimana. Maka bagaimana dengan kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi di dunia ini? Bagaimana peluangnya? Jadi orang yang pernah melihat Nabi sekejap saja begitu merindukan dan mencari amalan untuk berjumpa dengan Nabi, maka bagaimana dengan orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Dia harus lebih serius untuk mendekat kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Kemudian ketika itu disampaikan, turunlah kemudian jawaban langsung dari Allah. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Langsung turun satu ayat ini untuk memuliakan Thauban dan memberikan kesempatan bagi Thauban-Thauban berikutnya yang mencintai dan merindukan berjumpa dan bersama Nabi SAW di akhirat nanti. Maka turun kalimat wa may yuti' Allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i masyaallah. Disebutkan itu kalimat-kalimat di Quran. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh orang-orang yang mau menaati Allah, kemudian dia taati Rasulnya, dia ikuti tuntunan Rasulnya, maka orang-orang ini akan dijamin oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang terbaik dari kalangan para nabi. Jadi nanti surganya selevel dengan para nabi. Jumpa lagi dengan para nabi, bersama mereka. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya jamak nabiyyin. Bukan anbiya di situ, tapi nabiyyin. Kalau al-anbiya itu jamak, tapi jamaknya bisa terbatas, kinlah. Ya, ada jamak kasrah, ada jamak kinlah, itu beda. Beda. Kalau sudah menggunakan mudzakkar salim, ya, yang menggunakan waw atau ya, un atau in, itu jamak tanpa batas. Jamak tanpa batas. Makanya salat berjamaah itu dibuka dengan kalimat jamaknya jamak mudzakkar salim. Bahkan mudharinya dijamakkan dengan waw dan nun. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salaun. Tunaikan salat bersama banyak orang tanpa batas. Ayo cari yang banyak jamaahnya supaya menggetarkan hati kita. Dan ini isyarat kalau bisa makmurkan masjid, berbondong-bondong ke masjid. Ayo, masa ke tempat wisata bisa bermacet-macet ria, padat luar biasa, ke masjid yang akhirat kita antum kosongkan. Berikan getaran itu, akan lain getarannya. Gak percaya silakan, besok subuh datang antum berbondong-bondong ke masjid itu. Hadirkan, nikmati suasananya. Itu akan ada getaran luar biasa dalam jiwa. Dan kalimatnya jamak, gak usah dibatasi, ayo hadirkan, semangati. Ayo, yang punya wewenang di sini bikin surat. Teman-teman kunjungi satu dengan yang lainnya, ayo hidupkan masjid, hidupkan masjid. Jangan cuma subuhnya. Ya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, sampai isyanya. Akan ada suasana yang indah dalam kehidupan. Nah, di sini nanti orang yang cinta dengan Nabi, ikuti amalannya, sesuai petunjuk Allah, akan dikumpulkan dengan semua para Nabi. Menggunakan bentuk zaman, mudzakkar salim. Nabiyyin. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abu Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Amr bin Muqawwam bin Nahr bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Namit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahr bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihi salam. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS dikumpulkan, hadir bersama mereka, bertetangga. Masya Allah, tetangga antum sekarang, gak usah bangga dengan ahli dunia. Demi Allah saya katakan, kita boleh bahagia, senang, tapi jangan bangga berlebihan. Kamu tetangganya siapa? Direktur perusahaan. Masya Allah. Sampingnya siapa? Rektor ini. Depannya siapa? Pejabat kementerian. Meninggal, habisnya. Silakan tuliskan. Pernah enggak melihat, Alhamdulillah, pernah enggak melihat di kuburan tulisan mantan rektor? Ada. Sudah selesai. Habis. Jadi dunia itu sederhana. Begitu meninggal, selesai. Kalau antum tidak meninggalkan dunia duluan, dunia yang tinggalkan antum duluan. Tapi di akhirat abadi. Siapa tetangga kamu? Nabi Isa. Masya Allah. Tetangga kamu siapa? Nabi Sulaiman. Tetangga kamu siapa? Rasul paling ganteng semuka bumi, Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi semuanya. Dan kamu siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetangga antum siapa? Itu poinnya. Maka ketika mendengar kalimat itu, ayat itu turun dan kumpulnya pun luar biasa. Levelnya tuh favorit. Para syuhada, gitu kan? Orang-orang soleh, siddiqin, orang-orang jujur. Itu orang-orang baik semua kumpul di situ satu level, satu liting dengan para nabi. Kumpul semuanya. Maka ketika mendengar ayat itu turun bahagia yang luar biasa, disitulah berazam pada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus menyiapkan amalan. Itu poinnya. Sahabat dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, dan paling hebat ayat turun. Ayat turun untuk kemuliaan beliau, jaminan surganya. Sahabat terjamin surga dengan izin Allah. Dekat dengan Nabi, membantu Nabi. Masya Allah. Anda tahu apa yang dilakukan? Masih menyiapkan amal untuk bercita-cita berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bukan sahabat, tetangga Nabi juga bukan, kerabatnya bukan. Masya Allah, sampai hari ini surga belum jelas. Ya, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Ayat Quran, gak ada yang turun karena antum. Sampai hari ini belum serius untuk penyiapan surganya. Dunia dikejar-kejar, berangkat gelap, pulang gelap. Masya Allah. Ya, apa yang harus kita kerjakan? Kembali berikhtiar. Apa diantara yang diseriusi oleh beliau? Adalah menyeriusi tentang amalan utama, yaitu sholat. Khususnya di masjid. Maka sejak saat itu beliau termasuk ahli masjid, menyiapkan amalan terbaiknya untuk berjumpa dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Maka setiap beliau hadir di masjid, itu punya posisi khusus, pojok kanan. Pojok kanan. Pikirannya bukan karena ingin mojok, bukan. Karena beliau meyakini bahwa kalau saya berada di pojok kanan itu cukup baik. Pertama, bisa khusyuk di situ, tidak terlalu banyak terganggu orang. Yang kedua, enggak ganggu orang. Ini enggak ada peluang-peluang. Ya, mau ngobrol misalnya, samping kirinya enggak terlalu banyak tegur, samping kanannya pelepah kurma. Mau ngobrol apa dengan pelepah kurma? Kosong di sini. Kalau antum duduk di tengah, nah itu Masya Allah banyak peluangnya. Depan begitu begini, lihat teman gambarnya beda gitu kan, bisa komentarin, setan muncul. Kanan lagi bisa teman yang lain, kiri teman yang lain, belakang ada yang negor, macam-macam. Bukan berarti tidak boleh, tidak. Tapi yang saya ingin maksudkan, sahabat terbaik ini mencari posisi yang bisa khusyuk dalam ibadah. Ayo ambil poin ini. Ya tidak semua harus di pojok kanan. Kalau antum merasa bisa khusyuk di belakang imam, ayo belakang imam. Ya, bisa khusyuk pojok kini, ambil sab yang terbaik. Yang enggak jelas itu mojok enggak jelas, mojok di belakang gini gitu kan. Tenang banget ada AC. Wah, tidur aja. Masyaallah. Begitu komat masih tidur aja, orang sudah selesai jamaah, masyaallah baru bangun. Baik, ada kejadian kan pernah saya ditanyakan, mungkin cerita saja itu ya. Baik, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Datang Jumatan. Begitu Jumatan heboh ini. Ya, heboh dia. Wah, ini di masjid ini aneh Jumatannya katanya kan. Apa yang terjadi? Kok Jumatannya kok saya datang ke situ tiba-tiba ujung-ujung langsung komat aja. Komat, sholat aja, mana khutbahnya? Rupanya bukan orang gak dengar khutbah, dia ketiduran. Jadi datang Jumatan, dia tidur, tiba-tiba langsung sholat gitu kan. Yang lain ikut khutbah dan sebagainya, ada yang keliru di sini. Ada yang keliru ya, ayo kita perbaiki. Nah, saya mau teruskan sebentar. Beliau duduk di pojok kanan, selalu hadir di majlis Nabi, di masjid Nabi, bahkan subuh pun datang. Satu ketiga, ini poin yang harus anda catat. Beliau tidak hadir di masjid. Tidak kelihatan. Pojok kanan kosong. Dan Nabi paham. Kemana thawban? Orang mulai tanya, enggak tahu ya Rasulullah. Tidak ada yang mengetahui. Lalu kemudian ditunggu. Sholat subuh sampai ditunggu demi kedatangan manusia yang luar biasa ini. Sahabat yang mulia ini. Allahu Akbar, sudah agak lama belum datang. Maka diputuskan tunaikan sholat. Nabi pimpin, sahabat jadi makmum, selesai. Kata Nabi, kita tengok sahabat kita ini. Kemana beliau? Itulah yang dimaksud dengan jamaah. Jadi paham siapa yang datang, diketahui. Tahu yang sakit, jenguk. Yang kurang, tutupi kan? Yang butuh, sampaikan. Jadi kalau antum sholat berjamaah, jangan cuma numpang sholat formalitas pulang. Kenali siapa yang ada di samping kita. Mahasiswa, dosennya datang, komunikasi bisa di masjid. Yang kurang usaha, pengusaha datang ke masjid, diberikan solusi di situ. Hadir semuanya, itu yang diinginkan. Jadi begitu ditengok, berangkat sama-sama, diikuti tempatnya. Tahukah antum, berapa jarak masjid ke rumahnya itu? 3 jam. Dikonversi ke waktu kita 3 jam. Dari masjid ke rumah beliau 3 jam. Berapa jaraknya? Jangan bayangkan punya motor, punya kendaraan seperti mobil kayak antum sekarang. Masya Allah. Dan mobil, motor, sampai sepeda. Ya, jalan kaki. Sahabat Nabi mau ke masjid. Jarak rumah jauh ke masjid. 3 jam jalan kaki. Masjidnya jangan bayangkan seperti sekarang. Alasnya cuma tanah. Tiangnya pelepah kurma. Atasnya daun-daun kurma. Allahu Akbar, masih mau ke masjid demi ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita ingin bersama Nabi di surga. Menempuh jalan kaki. Yang kalau panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan pasti bocor, masih mau ke masjid. Masih mau ke masjid. Antum ada di mana gitu kan? Sahabat Nabi bukan. Jarak rumah ke masjid begitu dekatnya, yang jauh ada kendaraannya, masjidnya enak, karpetnya nyaman, baru diganti, kelengkapannya mudah, AC-nya ada, kajian nyaman, ustaz datang sendiri, direkam lagi, live juga, ada semuanya. Belum, dengan semua itu belum mau ke masjid juga, antum butuh apa lagi? Dan paling aneh, cita-cita ingin masuk surga. Nggak tanggung surga Firdaus bersama Nabi SAW. Malahnya di mana? Karena itu kita kembalikan, coba kita ukur. Ahli surga masih serius. Yang belum jelas surganya, nyantai aja. Masya Allah. Hati-hati. Kalau masalah dunia, jangan banyak dipikirin. Macet dunia, biarin. Nanti, daripada gak macet di akhirat. Dunia biarin macet. Ini dunia. Daripada akhirat macet. Sesuai canda kalau dengan teman-teman. Ustaz macet, gak apa-apa. Ntar di akhirat kita susun. Sudah. Ya kan hidup tuh begitu kan? Ya tidur, bangun, mandi, ibadah, macam-macam. Selesai, meninggal. Udah kan? Ya masuk surga ya alhamdulillah gitu kan. Jadi itu yang harus kita siapkan. Nah, singkatnya sampai ke rumahnya itu bertemu dengan ahli baitnya di rumah, istrinya mengatakan ya intinya beliau meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi selama hidup ke masjid yang memisahkan beliau dengan masjid cuma maut. Maut dipisahkan oleh maut meninggal. Nabi SAW menyampaikan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi sebelum meninggal ya? Nah, ini. Ini sebagai pelajaran untuk para sahabat dulu dan untuk kita. Kata istrinya, saya tidak tahu kecuali saya mendengar kalimat-kalimat sebelum meninggal. Apa kalimatnya? Beliau berteriak mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Satu. Yang kedua, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Kenapa bukan yang baru, ya Allah? Kenapa enggak lebih jauh lagi? Nabi tersenyum. Sahabat heran. Lalu Nabi menyampaikan, tahukah kalian ketika beliau mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena di penghujung akhir kehidupan kita itu amal-amal akan ditampakkan. Nanti insya Allah saat sakaratul maut sebelum meninggal dunia itu akan ditampakkan segala hal terkait dengan kehidupan kita. Makanya orang-orang baik akan tenang keadaan hidupnya. Begitu mau meninggal tenang karena amal-amalnya ditampakkan yang baik-baik, pahala-pahalanya, amalan mulianya. Makanya panggilan kematiannya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Karena dengan tenangnya jiwa, kesemua anggota tubuhnya tenang, tangannya tenang, mulutnya tenang, tiba-tiba meninggal tenang. Irji ila rabbika radiyatan fardiyah. Cepat pulang ya ke Rabbmu. Kamu diridhai dan saya ridha dengan kamu. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Masuk kalangan yang hamba-Ku yang saleh. Cepat masuk surga sini. Kenikmatan-kenikmatan sudah menunggu kamu. Makanya pulangnya tenang. Dan meninggalnya cepat. Di orang-orang yang beramal saleh itu meninggalnya cepat. Jadi kalau antum ingin cepat meninggal, ya beramal saleh. Tingkatkan kebaikan kepada Allah. Nyaman itu. Sebaliknya orang-orang yang sering maksiat, itu ditampakkan semuanya. Makanya bingung semua itu. Bingung tuh. Quran surah ke-8 ayat 50 itu ya, dipukulin oleh malaikat tuh. Bingung dia, kadang meracau, kadang macam-macam karena yang tampak keburukan-keburukan. Nah, ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana amalannya ketika jalan ke masjid, ditampakkan pahalanya. Beliau katakan, "Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Jalan 3 jam itu enggak puas, pengennya lebih jauh lagi supaya pahalanya lebih banyak lagi." Lebih banyak lagi. Bukankah hadis tadi kita bacakan di Al-Bukhari nomor hadis 279, hadis Muslim 131, di An-Nawawi di Riyadhus Shalihin yang nomor hadis yang ke-10 bab yang pertama. Pahalanya banyak. Setiap berjalan angkat derajat, setiap berjalan dihapuskan dosa. Ketika ditampakkan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi, ya Allah? Berapa kali diberi kesempatan dalam sehari untuk manfaatkan itu? Berapa kali diberi kesempatan? Jangan-jangan mohon maaf, yang jauh bisa melangkahkan kakinya jalan kaki karena enggak punya kendaraan, antum yang dekat dikasih sepeda, motor ada, mobil ada, masih belum bergerak ke masjid. Antum perlu dikasih apa lagi? Apa perlu dibikinkan jembatan sampai ke rumah antum? Coba pikirkan kembali gitu kan. Ini sahabat level mengatakan, "Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi?" Lalu tiba satu ketika berangkat musim dingin luar biasa, beliau dambakan pakaiannya. Yang di dalam pakaian barunya, yang di luar pakaian lamanya. Di jalan tiba-tiba ketemu orang yang sedang kedinginan luar biasa, merasa kesulitan, maka dilepaskan pakaian luarnya, diberikan kepada yang tadi pakaian lamanya. Maka ketika diberikan itu ditampakkan pahalanya. Maka dia berkata, ya Allah, kenapa saya enggak berikan yang baru? Kenapa saya enggak berikan yang baru, ya Allah? Karena pahala memberikan yang bagus beda dengan yang biasa. Makanya ketika antum mau infak, kaidah Qur'annya berikan yang terbaik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu Muhammad apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak yang terbaik, yang paling bagus, pahalanya lebih bagus. Ya Allah, kenapa bukan yang bagus saja? Sakaratul maut, masih menyesal. Meninggal pun ada yang menyesal juga. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, ya Allah berikan kesempatan supaya saya bisa beramal saleh. Jadi mohon maaf ya, orang meninggal itu menyesal, kenapa akan dimanfaatkan usianya? Kita sekarang masih hidup, mumpung belum meninggal. Mumpung belum meninggal. Ya. Dan makanya dari malamnya rencanakan amalan apa besok yang mau dikerjakan. Ayo, jadi kalau misal tadi belum sempat sholat sunnah sempurna, besok catat. Saya jamaah harus 5 waktu. Tadi 3 kali, besok 5 waktu. Catat di mana aktivitas saya, mana masjid terdekat. Saya harus ada di situ. Hafalkan waktu sholat. Bukan cuma waktu bola aja, bola dihafalin. Sholat enggak gitu kan? Hadirkan waktu sholat sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Di mana saya berada? Sunnahnya mana? Baca Quran enggak? Tadi baca Quran enggak? Kalau enggak besok rencanakan mau berapa ayat? Udah hafal belum? Ya, ayo rencanakan setiap hari satu ayat, satu ayat, satu ayat. Alhamdulillah, punya amalan yang baik. Dan tampilkan kebaikan-kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sahabat Tsauban ini karena selalu mendekati Nabi, paham hadis-hadis Nabi, paham kejadian di masjid, maka beliau pun meriwayatkan hadis yang terkait dengan amalan pasca salat. Apa di antaranya? Ini bahasan yang penting untuk kita. Teman-teman sekalian, jadi kalau saya bacakan hadis dari sahabat Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu ini, itu pahala mengalir untuk beliau. Berapa yang hadir malam ini? Kalau setiap kita mengambil hadis ini, maka semua pahala kita berlaku untuk beliau. Hadis Muslim, hadis 1893. Man dalla 'ala khairin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang pernah menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Ini baru kita yang tergabung, belum yang live, yang lihat dari berbagai negara yang lain. Dan diamalkan berapa pahalanya? Sahabat masih menyiapkan pahala yang royaltinya masih mengalir setelah wafat. Antum apa yang disiapkan? Jadi saya pesan dari sekarang ya, pulang dari sini ke rumah, lihat. Kalau antum belum hafal Quran, siapkan anaknya. Siapkan anaknya, jadi penghafal Quran, jadi penghafal hadis. Begitu antum meninggal, anaknya menghafal Quran, pahala terus mengalir lebih kehidupan kita. Dan semoga Allah memudahkan untuk kita ya. Hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli dhuhri shalah, bima makna setiap selesai menunaikan salat, maka beliau mulai berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya, astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Pertama, istighfar. Istighfar, memohon ampunan dari dosa. Nih. Ya tadi ada bentangan dikit kan yang di Quran. Wadzkur rabbaka idza nasit, di antara kalimatnya istighfar, ya. Bisa lagi diambil Quran surah Nuh itu dari ayat ke-10, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar. Zikir yang pertama, istighfar. Istighfar. Satu. Pelan-pelan. Sudah? Belum selesai hadisnya. Setelah itu beliau mengatakan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalimat Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Dan seterusnya hadis. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah ya, saya beri contoh sebentar. Ini tercantum di hadis Ibnu Majah dan hadis 756, termasuk di Sahih Muslim dan turunan-turunan yang lain. Sekarang saya agak sedikit cepat. Saya teruskan sebentar dulu ya, teruskan. Hadis selanjutnya, hadis Muslim dan hadis 593. Teman-teman fokus. Kemudian mengucapkan kalimat La ilaha illallah lahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di istighfar, Allahumma antas salam, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Saya urutkan dulu ya, pelan-pelan. Sudah? Kemudian beliau meneruskan zikirnya. Ini satu, dua, tiga. Teruskan hadis Muslim hadis 595. Baik. Kemudian meneruskan zikirnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, 33, 33, 33, 33. Nanti di Al-Bukhari disebutkan, kadang cukupkan 9, kadang cukupkan 10, kadang cukupkan 20, kadang cukupkan 25, tapi seringnya 33, 33, 33. Beliau berzikir dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Fokus ya, kita baru urutkan, kita belum bicara bagaimana zikirnya, kita baru urutkan sebentar. Selanjutnya di Abu Daud nomor hadis 1508, saya belum cantumkan di sini. Bismillah. Abu Daud nomor hadis 1508. Beliau membacakan ayat kursi, Quran surah kedua ayat 255, posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Beliau bacakan ayat kursi dan tiga surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Jadi, beliau bacakan ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Kemudian tiga surah terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baik. Setelah itu apa lagi? Kalau kita sambung lagi, ya, kalau kita sambung lagi, setelah selesai semua bacaan-bacaan ini, masuk kemudian ke doa dan gerakan. Kadang beliau berdoa mengatakan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Kalau dipandang cukup kemudian langsung beliau tunaikan salat, jika ada rawatib rawatib, jika salat mutlak salat mutlak. Baik ya? Di antara salat rawatibnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. At-Tirmidzi nomor hadis 414. Ini yang disebut dengan rawatib itu, 12 rakaat. Salawatun nafilah. Fokus, lihat urutannya. Pasca salat ada zikir. Ini peluang zikir di Quran. Ternyata digabungkan Rasulullah SAW semua jenis zikir itu, tapi dalam urutan yang tertib. Ini urutannya. Mulai dengan istighfar, astaghfirullah, kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kan? Kemudian untuk teruskan, yang Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian teruskan lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian teruskan lagi dengan bacakan ayat kursi, dan al-ikhlas, kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Bahkan kemudian antum tutup dengan doa yang antum kira mohonkan, yang tidak dimohonkan dalam salat. Setelah itu antum bisa tunaikan salat jika ada kesempatan salat sunnah yang dimaksudkan. Jelas di sini? Ini baru tampilannya. Kita belum bicara bagaimana cara zikirnya. Bagaimana cara zikirnya. Nah, saya mau sampaikan satu saja, kemudian saya tutup dulu sampai sini, lalu kita coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, okay? Dan tolong jangan tuliskan dulu ya, karena ini sudah cukup banyak ya. Saya khawatir pertanyaannya untuk tuliskan ada yang sama juga di sini. Okay. Masih ada. Alhamdulillah. Diketik juga ya, masya Allah. Masih sempat ketik dalam taklim kita ya, sudah diniatkan dari rumah, masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Taib. Pertama saya jawab dulu bagaimana cara beristighfarnya Nabi. Awas hati-hati. Jadi bukan cuma kalimat baca astagfirullah. Taib, teman-teman sekalian, apa artinya astagfirullah? Baik, dari kata istighfar, dari kata ghafara, ampunan, astaghfirullah, saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Baik, kalau memohon ampun, berarti ada sesuatu yang dilakukan, yang minta diampuni. Dosa sifatnya, berarti ada dosa kan? Nah, tolong catat kalimat ini ya. Tidak disebutkan kalimat istighfar dalam Al-Quran ataupun hadis kecuali kita dengan pengucapan kalimat itu sekaligus merasakan dan mohon ampunan atas dosa yang pernah kita kerjakan. Kalimat merasakan maksudnya menghadirkan apa sih yang pernah kita kerjakan sehingga bisa minta ampunan itu. Kayak kalimat ista itu memohon dan merasakan. Jadi begitu antum mengatakan astagfirullah, sambil diingat dosa apa yang ingin minta diampuni itu. Itu poinnya. Jadi jangan sampai antum berzikir cuma di lisan aja tapi ke hati enggak ada serapan jiwa, itu hampa. Ya, jangankan antum yang biasanya bisa mengatakan. Ya. Jangankan pelaku-pelaku yang taat, yang maksiat pun bisa mengatakan. Masya Allah, itu kan gagal dalam perbuatannya. Astagfirullah, ya. Taib, sudah keliru tuh. Sudah keliru kan? Maka dalam konteks ini ketika antum mengatakan kalimat astagfirullah, rasakan punya dosa apa? Cek dari ujung kepala ke ujung kaki. Misal begitu mengatakan astagfirullah, pertama kali mata kita salah lihat, kurang khusyuk dalam sholat tadi, telinga salah dengar, masih ada dosa kepada Allah melalui maaf perbuatan buruk pada orang tuanya. Sholatnya khusyuk tapi sebelum sholat mencela orang tuanya. Sholatnya khusyuk tapi sebelum sholat pasangan hidupnya menangis karena ulahnya. Tetangga kecewa karena dirinya, ada yang salah. Makanya ketika Anda katakan astagfirullah, astagfirullah, ingat-ingat dosanya. Ingat. Sampai hati Anda meresapi, sampai tiba-tiba butiran air mata keluar dari mata Anda. Jadi begitu Anda bisa lakukan seperti itu, sampai pada kalimat astagfirullah, astagfirullah, itu diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Makanya turun di hadis Muslim nomor hadis 233. Lihat kalimatnya, as-salawatu ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kaffaratu lima bainahunna, ma lam takun al-kaba'ir. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa mengumurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau antum salat, salat lagi, istighfar di antara itu, minta ampuni dosa ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Kemudian Anda rasakan dosanya apa yang minta diampuni. Maka ketika Anda bisa kerjakan itu, benar istighfarnya, gugur dosa-dosa Anda. Gugur. Dan hebatnya nanti, hebatnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, orang yang sering istighfar sampai dosanya ringan, semakin ringan dosanya, semakin dekat dengan Allah, semakin cepat dikabulkan doanya. Di orang yang terbiasa istighfar, bahkan ada orang yang nanti ya, karena saking dekatnya dengan Allah dengan istighfarnya, itu sebelum meminta sudah dikabulkan doanya. Ada orang-orang yang dijaga oleh Allah. Jadi sebelum dia meminta sesuatu dicukupkan rezekinya, datang dari sisi yang tidak diduga. Di kebiasaan istighfar itu diantaranya bisa mempercepat terkabulnya doa. Bahkan nantinya di akhirat khusus ahli istighfar itu, khusus dia. Ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Di ayat 18-nya amalan istighfar. Posisi sebelah kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Lihat kalimat yang pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Masyaallah, taman surga. Besok insyaallah saya terangkan di istiqamah jam 9 kita ada kajian bersama-sama ke surga. Surga yang mana tuh? Karena banyak surga nanti. Kita lihat, ada taman surga. Taman surga itu keindahannya akhidina ma atahum rabbuhum. Setiap kali menginginkan sesuatu, Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Ada surga yang lain tuh dengan perantara, wildanun mukhalladun, pangeran-pangeran surga, bidadari surga. Jadi kalau antum yang laki-laki ingin sesuatu, yang datang bidadari surga, yang cantiknya tak terlukiskan. Istri antum sekarang kalah lah pokoknya. Ya, gak usah dibayangin. Baik, masya Allah. Maaf ibu yang di bawah ya. Ibu pun pangeran-pangeran surga. Karena kalimatnya netral. Suami ibu yang sekarang kalah pokoknya. Ya. Tapi nanti ibu mohonkan pada Allah supaya ya, suami ibu jadi pangeran surga di sana. Ya kan? Dan antum mohonkan supaya istri antum jadi bidadari surga yang sangat indah. Dia cukup dengan amin ya. Yang belum nikah, nikah dulu dari sekarang kan. Baik dan sebagainya. Supaya dunia dapat, akhirat juga dapat kan. Baik. Teman-teman. Surga biasa, wildanun muhaddadun, pelayan surga, bi aqwami wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Kalau bawa gelas enggak seperti ini. Terbuat dari emas dengan lapisan mutiara yang sangat indah. Mada ain ra'at wa la ubudun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat di bumi, enggak pernah terdengar kisahnya dan enggak terbayangkan. Antum ngelamun pun sekarang enggak akan seperti itu. Datang dan dilayani dengan pelayan yang sangat indah, baju surga level yang sangat kecil. Tapi taman surga, Allah langsung yang kasih. Tanpa perantara dan luar biasa dan enggak perlu dibayangkan kun fayakun ada dan melihat Allah tanpa hijab. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23 posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang di hari itu wajahnya berbinar gembira. Bahkan sejak dihisab. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Rabb-nya langsung tanpa sekat. Siapa mereka ini yang langsung diberikan oleh Allah segalanya ada. Masya Allah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu orang muhsin saat di dunia. Apa amalan orang muhsin ini? Kanu qalila minal layli ma yahji'un. Di bahasa Quran, mereka itu sedikit tidurnya. Di malam itu sibuk dengan Allah, masya Allah. Salat, ya, zikir, itu bahasa Quran, sedikit tidurnya. Begitu Anda tambah kalimat sedikitnya, keluar dari nilai-nilai itu. Sedikit-sedikit tidur misalnya, itu sesama. Gak akan ada di taman surga, gak akan ada. Cuman lihat, kamu kenapa gak bisa masuk? Saya kelebihan. Kelebihan di mana? Sedikit-sedikit tidur. Di sini sedikit tidurnya, amalannya banyak. Ada yang sedikit tidur, cuman gak beramal. Nonton. Apa hari ini apa? Bukan jawabannya sholat. Hari ini Liverpool ketemu MU. Masya Allah, ingat ini, ingat itu. Dunia aja dunia. Dipanggil subuh jam 4 lewat 29, datang jam 9 lewat 24. Cita-cita masuk taman surga. Gak bisa. Gak bisa. Antum ikuti akhirat, dunia akan mengikuti otomatis. Jangan kira antum begitu ikut akhirat, dunia ketinggalan. Dapat, tapi dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Silakan. Antum mau tanya pada saat ini, saya gak suka itu ya, nonton-nonton yang terlalu banyak, waktu terbuang gitu. Tapi kalau antum tanya, saya hafal itu. Boleh, saya tahu. Ya pertama misalnya, sekarang klasemen pertama di Liga Inggris, Chelsea gitu kan. Masya Allah, saya hafal itu. Ya Chelsea poinnya 52, pelatihnya Antonio Conte gitu kan. Ya tadinya melatih Juventus, pindah melatih Italia, sekarang ke Chelsea. Terangkat lagi, top skornya Diego Costa, ya, saya hafal itu. Ya keduanya kemudian disusul oleh Liverpool, tapi disalip oleh Tottenham Hotspur kemarin. Ya Masya Allah, pelatihnya Pochettino, Liverpool pakai Jurgen Klopp, pindah dari Borussia Dortmund, menerapkan strategi heavy metal, saya tahu itu. Ya terus, ayo keempatnya siapa? Muncul lagi kemudian ada Arsenal, tapi poinnya sama dengan Liverpool, cuma selisih gol yang beda. Ya ke bawahnya lagi Manchester City, pelatihnya Pep Guardiola, kalah terus kemarin, termasuk 4-0 kalah kemarin sama Everton. Ya saya hafal itu. Bawahnya Manchester City, pelatihnya Jose Mourinho, ya sudah beberapa pekan gak terkalahkan sampai sekarang tuh. Cuman kemarin 1-1 lawan Liverpool, saya hafal itu. Ya, hafal sih, mau tanya apa lagi? Di Spanyol sekarang Real Madrid, ya teman kemarin kalah sama Sevilla 2-1. Ya, hafal sih, ya, bedanya cuma 1 poin, cuman Madrid punya 1 pertandingan yang belum dikerjakan. Yang lain 18, dia 17. Ketiga Barcelona, bedanya 2 poin kan ke atas. Italia Juventus sekarang, saya hafal itu. Tapi saya gak nonton. Ngapain buang-buang waktu gitu? Tapi kita dunia dapat, kita tahu, kita paham. Dan saat dibutuhkan kita munculkan itu. Jadi bukan berarti yang kemarin kehilangan dunia. Dan motivasinya pun bukan untuk menghafalkan itu. Nggak ada kerjaan ngapain kayak gitu. Nggak ada kerjaan. Ya hadis kita hafalkan, Quran kita hafalkan. Dengan cuman kita baca, kita tahu itu aja. Karena Allah wa'adam kenapa ada di kepala itu. Ya, tapi ketika ditanya kita bisa hadirkan. Ya, jadi teman-teman sekalian. Jadi tidak harus kita kemudian misalnya kehilangan dunia. Yang bermanfaat kita dapatkan. Tapi jangan pernah antum kehilangan bola malam ini, besok bisa diulang. Tapi kalau kehilangan tahajud malam ini, apakah besok bisa dapatkan pahala yang sama? Belum tentu. Kemudian setelah tahajud, ini poinnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan setelah dia tahajud menunggu subuh, dia istighfar pada Allah. Istighfar, istighfar. Itu yang dijamin oleh Allah masuk taman surga itu. Ya coba biasakan begitu selesai sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ingat dosa. Bagaimana kalau diwafatkan dalam keadaan setelah sholat itu? Ya Allah, ya Allah, amalan masih kurang, yang lain sudah hafal Quran, kan? Sholat sudah khusyuk, tahajud sudah banyak. Saya kok diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, belum hafal Quran juga, kan? Dan sebagainya, orang tua berharap-harap kebaikan. Ingat, bagaimana kalau diwafatkan? Itu Masya Allah. Ada linangan air mata mengalir, hawanya sejuk, hatinya indah, jiwanya tenang. Selesai begitu selesai, nyaman aktivitasnya. Dan silakan rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Lain akan ada ketenangan. Jelas ya. Mungkin? Baik, kita ambil istighfar dulu ya. Nanti kalimat yang lainnya kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Saya mohon izin kita coba jawab dulu beberapa persoalan. Bismillah. Ustaz, ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan. Fadhal. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat sedang haid lalu ia melakukan amalan sunnah sebelum tidur seperti berwudu, membaca bacaan ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, apakah boleh? Dan apakah wanita yang sedang haid masih boleh untuk berzikir? Tayyib, ada amalan-amalan yang dibenarkan untuk dikerjakan bagi perempuan yang tengah haid, ada amalan-amalan yang tidak boleh dikerjakan bagi perempuan yang tengah haid. Pertama, saya ucapkan selamat dulu pada penanya ini. Masya Allah, ada perempuan suci belum berpikir beramal, antum dalam keadaan haid masih mikirin amal, itu luar biasa. Ada orang dalam keadaan sehat, belum mau ke masjid. Ada orang kakinya sakit, masih mau ke masjid. Ada seorang ibu di Al-Azhar bertanya, Ustaz, saya sakit, sempat lumpuh di rumah sakit. Gak bisa keluar, lalu saya coba sholat, Ustaz, tayamum. Diterima gak sholat saya? Saya bilang, Masya Allah, Bu. Ibu sakit, lumpuh, masih mau sholat. Di luar banyak perempuan yang sehat, gak mau sholat. Jadi kalau anda mendapati nikmat seperti ini, pertahankan. Karena tidak mudah menemukan yang seperti ini. Itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah amalan-amalan yang khusus sebutkan dalam isyarat-isyarat Nabi SAW. Di antaranya amalan salat-salat fardu. Seperti salat, ya, salat fardu, termasuk salat sunnah. Semua jenis salat tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Tayyib. Kedua, menyengaja membaca Al-Quran. Menyengaja membaca Al-Quran. Jadi khusus bacaan Al-Quran yang dimaksud. Bukan kalangan doa tertentu. Itu tidak diperkenankan dan sepakat ulama di sini termasuk Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan kalau antum punya kitabnya terbitan Darun Nafais misalnya yang warna kuning, lihat halaman 37 di posisinya sebelah kiri, ya kiri, paragraf yang kedua di pertengahan posisi baris 1 sampai dengan 3. Beliau sampai katakan laqad ijma'al ulama, dan para ulama berijma sepakat di sini ada annal haid, bahwa perempuan yang tengah haid itu tidak diperkenankan untuk membaca Al-Qur'an. Baca ya, kalau megang mushaf masih boleh. Yang tidak boleh itu baca. Ya, baca di sini. Tapi kalau yang dimaksudkan zikir-zikir doa dan sebagainya tidak terkait dengan itu masih boleh. Subhanallahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram astaghfirullah, kan? Atau antum membaca Quran terkait dengan doa, itu masih boleh. Terkait dengan doa. Ya, bisa di antara doa-doa di Quran misalnya ada ayat yang langsung ke doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya, itu masih boleh. Termasuk ayat-ayat Quran tadi kalau diposisikan sebagai zikir, ya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kalau diposisikan sebagai doa, bukan menyengaja bacaan ayat Quran itu masih boleh. Itu masih boleh. Dan di sini ulama tidak ada khilaf di situ. Jelas di sini? Baik, ini bagian yang pertama. Tapi berita baiknya, hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyampaikan, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya cuma safar dan tidak bisa mengerjakan amalan rutin seperti biasa dia kerjakan, maka karena uzurnya ini dituliskan pahalanya tetap sempurna. Sempurna. Bahkan kalaupun cuma safar, antum biasa misalnya dalam keadaan mukim ya, salat sempurna, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kemudian tunaikan sunnahnya. Kalau Allah misalnya mau berangkat nih dari Bandung misalnya mau ke Jakarta. Macetnya luar biasa. Lalu antum istirahat misalnya kan di kilometer yang paling depan, kilometer berapa dari sini? 57 dari sana ke sini. Dari sini ke sana? Ya. 39 terlalu jauh. Yang paling dekat sini 125. Baik, 125. Baik, antum dapatkan di situ ya. Antum masuk ke situ, antum dapatkan dia. Misal mampir dulu ke situ, ada masjidnya. Lalu antum sholat di situ karena padat luar biasa, masuk ke situ. Tayyib, antum istirahat di situ. Lalu tunaikan sholat zuhur, tunaikan sholat asar. Antum kerjakan jamak qasar di sini. Zuhur 2 rakaat, asar kemudian 2 rakaat. Dalam kesempatan ini Anda tidak mengerjakan sholat sunnah misalnya. Tidak mengerjakan karena saking padatnya luar biasa. Maka karena kebiasaan Anda mengerjakan sholat sunnah itu, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Walaupun tidak mengerjakan. Walaupun tidak mengerjakannya karena kebiasaan Anda itu. Situasi terbalik misalnya. Masya Allah, jamak qasar, ya, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi situasi masih santai, ada waktu luang dan sebagainya, ada terbuka kesempatan sholat sunnah. Masih bisa sholat sunnah kita? Bisa. Tidak, gak usah terlalu soleh. Jangan terlalu soleh, gak usah dikerjakan. Ya iya, duhur aja wajib dikurangi. Duhur fardu 4, wajib dikurangi jadi 2, antum tambah lagi dengan sunnah. Jadi gak usah dalam keadaan demikian, illatnya itu rukhsah di situ. Jadi ketika Anda gak kerjakan pun pahala dituliskan. Yang paling luar biasa idza maridhal 'abdu, kalau ada uzur yang jelas di sini, perempuan-perempuan saat suci ya, sering baca Al-Qur'an, sering sholat sunnah, sering beramal saleh, itu saat haidnya semua pahalanya dituliskan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi rugi kalau ada seorang perempuan dalam keadaan sucinya dia tidak pernah menunaikan amalan-amalan sunnah, cuma sholat fardu aja, itu begitu dia haid yang dituliskan cuma amalan fardunya aja. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah, perbanyak amalan-amalan saat dalam keadaan suci. Karena cuma perempuan yang diberikan, laki-laki tidak. Silahkan cek. Ukhti, alhamdulillah ya, pahala kita dituliskan walaupun kita enggak sholat, belum tentu. Kalau dalam keadaan suci, dia enggak mau beramal. Bagaimana tips untuk menjalankan pernikahan syar'i yang dilaksanakan dalam gedung, terutama di bagian pemisahan tamu, akhwat dan ikhwan? Ya, sederhana saja, keluarkan tuntunannya. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana tipsnya? Ya, ada ketentuan tentang pernikahan misalnya, dari proses lamaran bahkan, dari ta'arufnya, ta'aruf Quran surah ke-49 ayat 13. Kemudian lamarannya Quran surah ke-4 ayat ke-4. Pernikahannya Quran surah ke-30 ayat 21, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, kita langsung ambil karena pertanyaan detailnya ke pernikahan. Ya, lihat ayatnya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kan? Tapi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Jadi pernikahan itu disyariatkan oleh Islam bukan hanya ingin menyatukan dua orang yang sedang berlindung cinta. Tidak. Tapi tujuan lebih besar dari itu untuk saling membantu melengkapi supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernikahan yang baik dalam prosesnya pun akan dibuat hal-hal yang bisa mendekatkan dengan Allah. Ya, jadi kalau antum benar-benar mau nikah syar'i, pelaksanaannya pun yang Allah ridha, bukan Allah yang enggak suka. Silakan cek. Ya, jadi kalau antum buat pesta pernikahan ada ikhtilat di situ, ya, antum ingin dapatkan ridha Allah sementara Allah tidak ridha dengan keadaannya. Bagaimana ridha Allah bisa turun? Ya, Nabi suka ketika makan, makan sambil dalam keadaan yang baik. Ya, makan sambil duduk dalam keadaan baik, ucapkan bismillah. Antum tata makanannya, orang makan pada berdiri. Masya Allah misalnya kan, sudah makan berdiri, ngobrol lagi dan sebagainya. Ya, itu kan sesuatu yang berbeda. Antum ingin mendapatkan ridha Allah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa baraka wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah turunkan berkah. Bagaimana Allah bisa turunkan berkah sedangkan tempatnya antum setting Allah tidak suka dengan itu? Jelas di sini? Ya, jadi kita berusaha untuk menjadikan semua keadaannya Allah ridha dengan itu. Ya. Baik, termasuk menata tamu dan sebagainya. Yang kira-kira Allah ridha. Ya, ada keadaan laki-laki bisa berjumpa dengan perempuan kalau satu mahram, satu keluarga dan sebagainya, antum sediakan satu ruangan. Ya, kalau tiba-tiba ada ikhtilat, antum bisa pisahkan dalam kebaikan yang setidaknya sesuai dengan keadaan-keadaan di sekitaran. Jadi, insyaallah kalau itu sudah bisa dilakukan, biasanya tantangan di depan ada. Karena setiap kebaikan itu ada tantangan. Anak SD ingin lulus kan ada ujian. Masa kita ngejar akhirat enggak ada ujian? Mustahil. Setiap kebaikan ada ujian. Antum aja mau ke sini ada ujian. Sudah duduk di sini pun ada ujian. Jangan dikira enggak ada ujian. Ada setannya. Setan masjid ada, khanzam. Ada itu. Ya, kalau dalam salat membuat Anda lupa, sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan salat. Abu Daud nomor hadis 666. Goda DKM masjid, ada itu. Ya, dalam taklim bikin antum ngantuk, ada. Macam-macam terus mikirin yang lain-lain. Ya, macam-macam sampai ustaznya pun dipikirin. Ya, ustaz pakai baju itu ya, ustaz pakai peci itu, ya. Macam-macam tuh. Supaya hilang konsentrasi Anda itu. Ada. Setan itu banyak nanti. Nanti satu kali belajar kita tentang setan. Hafal malaikat enggak tahu setan, bagaimana cara menghindarinya? Ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. Sekarang lagi banyak tuh tentang berita hoax. Ya. Ada setan hoax. Ada Pak. Ada, antum harus belajar tuh. Baca kitab Al-Hikayat wal Muhimmat, namanya Misut, ya, atau Metun. Itu setan hoax. Ada pekerjaan yang menebarkan berita-berita palsu. Tingkat tertingginya memalsukan berita atas nama Nabi, atas nama Allah dan Rasul-Nya. Makanya kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'anahu minan nar." Siapa yang sengaja mencatut nama saya, membuat hoax atas nama saya, maka dia seakan-akan pesan kafling di neraka. Sudah pesan kafling. Satu ya. Masya Allah terus ya. Jalan. Hati-hati, makanya hati-hati ya, hati-hati. Dan penyebar berita hoax itu sama dengan pembuatnya. Sama-sama dosanya. Oh, cuma yang datang cuma 100 orang, enggak lebih dari itu, ditulis 70 ribu orang misalnya kan. Masya Allah. Itu kan keliru. Ini pada sholat, Masya Allah. Memang bagus sholat pada pakai seragam, pada ruku di foto ceklik gitu kan. Cuman Masya Allah, duhur jam 12, sholat jam 11 gitu kan. Pakai sepatu lagi kan, agak repot di situ. Itu di negeri yang lain, di negeri kita insya Allah adalah. Jelaskan tentang bagaimana ikhwan menyikapi poligami, mengingat banyak poligami tetapi tidak paham betul tentang syariatnya. Antum lihat tayangan kami di Akhir TV edisi yang kemarin, saya terangkan di situ dengan cukup jelas. Di situ saya terangkan hikmahnya. Kalau syarat-syarat dengan ayat, Anda temukan di analisa dari ayat 3-nya sampai dengan ayat 4-nya pemberian maharnya. Tapi kalau kemudian Anda terkait dengan hikmahnya, baca kisah-kisah perjalanan Nabi Ibrahim. Ya, dari Quran surah ke misalnya 14 dari ayat 37-nya. Kemudian diteruskan di surah Maryam di surah 19 ayat 49 sampai dengan 51-nya. Teruskan Quran surah 37 ayat 102 sampai 109-nya. Sampai kemudian bertemu dengan Hajar sampai menikah sampai melahirkannya, kami sudah terangkan di edisi yang kemarin. Masuk ke Akhir TV, lihat di situ syarat-syarat poligami. Ya, lihat dulu, pelajari dulu, jangan langsung punya keinginan dulu. Lihat, pelajari, pahami gitu kan, dan diskusikan dengan istri dengan cara yang terbaik. Bismillah. Bismillah, mohon dengan sangat pertanyaan saya untuk dijawab hari ini juga. Alhamdulillah. Bagaimana cara menyikapi dan mengembalikan kepercayaan seorang muslim, bagian dari keluarga kita yang akidah dan pendidikan agamanya sejak kecil baik, namun setelah dewasa akidahnya rusak. Sudah tidak percaya dengan Al-Quran Hadis karena pikirannya terlalu filsuf. Namun Ustaz, ia masih suka menanyakan hal terkait Al-Quran Hadis meskipun setelah jawab ia masih mendebatnya. Tayyib. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 189. Turunannya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Penjagaannya ada di Quran surah ke-2 ayat 233. Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai 19. Praktiknya bisa dilihat di Quran surah ke-12 Yusuf dari ayat ke-3-nya sampai dengan ayat 29-nya. Jelas? Baik. Kita coba terangkan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bagaimana ada kerabat di keluarga, kecilnya baik, cuman dewasanya dia berubah. Pertanyaannya kenapa dia dewasa bisa berubah? Itu poinnya. Ini jangan kita menjawab dulu pertanyaan bagaimana menyikapi itu. Pertanyaannya kenapa dia bisa berubah? Apa yang terjadi dengan dia? Bagaimana lingkungan di sekitarnya? Karena setiap orang yang akan terlahir, fitrah manusia, fitrahnya, orang tuanya menginginkan dia baik. Bahkan fitrahnya sudah baik. Quran surah 30 ayat 30. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu pada ketentuan Allah dengan baik, lurus. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang menjadikan semua manusia itu punya kecenderungan baik, ingin mendekat kepada Allah. Makanya setiap orang tua sebelum anaknya dilahirkan dalam kandungannya bercita-cita anaknya ingin jadi anak baik, soleh. Mereka berkata, Quran surah 7 ayat 189, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jikalau Engkau berkenan jadikan anak kami ini anak yang saleh, ya Allah, dekat dengan-Mu, baik keadaannya, kami akan bersyukur dengan keadaan itu. Itu sudah fitrah. Fitrah. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian menjadikan saleh itu menjadi baik nyata dalam kehidupan? Ternyata tidak cukup dengan berdoa saja, ada turunan-turunan yang harus dikatakan, dilanjutkan. Nabi menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang terlahir itu fitrahnya baik. Fitrahnya baik. Nah, ini poinnya. Fa abawahu yuhawwilanihi aw yanassirani aw yumajjisani. Maka lingkungannya. Tolong, abawah itu jangan salah diartikan orang tua, karena ada orang yang ketika lahir orang tuanya sudah meninggal dunia. Siapa yang membuat dia berubah? Lingkungannya. Bisa kerabatnya, teman-temannya, sekolahnya dan sebagainya. Jadi yang penting Anda catat dulu sekarang, lihat penyebabnya, kenapa dia bisa berubah? Dia bergaul dengan siapa? Apa yang dia baca? Apa yang dia lihat? Apa yang dia saksikan? Siapa temannya? Karena asalnya baik, enggak ada manusia terlahir jelek. Makanya disebut ins oleh Quran. Ins disandingkan dengan jin, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya lembut, ramah, baik, punya fitrah yang baik. Jadi enggak ada manusia terlahir jelek, itu enggak ada. Saya belum pernah dengar ada bayi dilahirkan langsung mencela ibunya. Begitu dilahirkan, kenapa mau melahirkan saya? Enggak ada. Penuh dengan kelembutan, nangis, sayang, semua orang sayang. Lahir ya rahim siapapun akan disenangi dia. Tiba-tiba setelah dewasa, lisannya jadi kotor, pandangan tidak baik, kakinya melangkah pada yang buruk. Apa yang salah? Fadawah, lingkungan yang enggak bagus. Tolong analisis dulu. Makanya adab Al-Qurannya, sebelum jawab pertanyaan ini, adab Al-Qurannya, begitu bayinya direncanakan untuk jadi baik, antum merencanakan dulu baiknya itu menurut Allah yang seperti apa. Apa mau jadi ahli Quran, jadi ahli hadis, pengikut sunnah Nabi? Kalau sudah direncanakan, bikin visi. Anak pertama ahli Quran, anak kedua tafsirnya, anak ketiga hadisnya. Baik, jelas sampai sini. Setelah itu rencanakan seperti Imran merencanakan, saya keluarkan versi yang bukan Nabi, bukan Rasul, supaya tidak ada peluang bagi kita untuk mengelak dan ngeles di situ. Saya kan bukan Nabi, ya Allah, bukan Rasul. Saya turunkan, bukan Nabi, bukan Rasul. Namanya Imran. Dengan istrinya Hannah. Begitu merencanakan punya anak yang baik, bernazar ketika di kandungannya, ayat 35-nya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar anak saya ini, ya Allah, ingin dekat dengan-Mu, ya Allah. Ingin saleh. Ingin dipandang baik oleh-Mu, ya Allah. Mohon terima, ya Allah, mohon terima. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Setelah itu disiapkan ayat 36-nya. Falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'taha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryam wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Begitu lahir perempuan langsung berdoa kepada Allah, diberikan nama, diperlindungkan kepada Allah. Jadi doa tadi diterjemahkan dalam bentuk praktik, mohon perlindungan kepada Allah. Setelah itu tidak cukup sampai situ, dipilihkan guru yang baik, dipilihkan tempat yang baik. Ayat 37-nya, ketika gurunya dipilihkan Nabi Zakaria, orang soleh pada saat itu, dibuatkan tempat yang dengan tempat itu mendekatkan diri dengan Allah, dibuatkan mihrab di situ. Jadi gurunya orang baik, tempatnya baik, kurikulumnya baik. Apa yang terjadi? Ayat 37-nya, posisi paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka diterima semua itu oleh Allah. Jadi kalau antum ingin anak-anaknya bagus, kerabatnya baik, rencanakan, aplikasikan, ikhtiarkan. Jangan cuma pandai berdoa malam-malam, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, ya Allah, rajin sholat, bisa hafal Quran. Tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Al-Quran, itu bagaimana mungkin bisa tercapai? Walaupun antum bapaknya namanya soleh, ibunya soleh, ya, anaknya diberikan soleh sekali misalnya, gak bisa. Tetap aja begitu. Coba lihat Imran, Imran aja masih berusaha. Makanya ketika dilakukan itu diterima oleh Allah. Wa kafalaha Zakaria, dirawat Nabi Zakaria. Kalau sudah Allah merawatnya, dititipkan lewat hambanya, maka semua kebutuhannya Allah yang perhatikan. Jadi begitu dia ada rezekinya, enggak sembarangan, Allah yang kirimkan. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria mihraba wajada 'indaha rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk, rezekinya sudah ada dan dijaga oleh Allah. Jadi yang dijaga oleh Allah itu segalanya diperhatikan. Mau makan dilihat, ada teman diarahkan pada yang baik. Antum bisa jaga anak antum di rumah, tapi sekarang bisa gak pastikan ketika dia sekolah, makan apa, minum apa, bergaul dengan siapa, gurunya siapa? Antum titipkan pada Allah, gak ada batas di situ. Diterima. Dan itu berhasil. Dan orang-orang seperti ini, generasi selanjutnya akan selalu lebih baik dibandingkan dengan orang tuanya. Lihat, Imran, Nabi bukan. Halo, Nabi bukan. Bukan. Jangan katakan Allah ma'ala, kan? Kan tadi saya kasih bocoran. Baik, istrinya Nabi bukan. Bukan. Rasul bukan. Bukan. Sekarang perhatikan, dari Imran dengan istrinya Hannah, lahir siapa? Maryam. Maryam Nabi bukan. Rasul bukan. Bukan, tapi bisa lebih soleh dibandingkan ibunya. Maryam lebih soleh dibandingkan ibunya. Ibunya mau makan, bikin dulu. Maryam mau makan, rezekinya datang. Setiap rezeki diberikan oleh Allah. Ibunya tidak disebutkan namanya di Quran. Maryam disebutkan namanya di Quran. Jadi, orang tua yang hebat itu ketika menyiapkan anaknya akan lebih baik dibandingkan orang tuanya. Perhatikan, Maryam saking mulianya, ibunya mengandung, ada suaminya. Maryam mengandung, tidak ada yang menyentuh. Tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Lam yamsasni bashar, gak pernah disentuh laki-laki manapun bisa mengandung melahirkan. Kalau perempuan, maaf, yang mengandung melahirkan tidak ada bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam, bisa mengandung melahirkan. Dan yang lahir bukan manusia biasa, Isa alaihi salam. Nabi bukan, Rasul bukan. Lebih hebat dibandingkan ibunya. Lebih bagus dibandingkan kakek neneknya. Jadi setiap lahir generasinya lebih bagus dari sebelumnya. Antum harus punya visi begitu. Antum gak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Nanti cucunya penafsir Qurannya, cicitnya paham hadisnya. Begitu ada masalah di rumah jelas semua. Anakku ayatnya apa? Ini, masya Allah. Cucu tafsirnya begini, cicit hadisnya begini ke. Alhamdulillah tuh, hampir satu keluarga rahmat Allah diberikan di situ. Itu nikmat itu. Nah sekarang kenapa bisa begini? Ada yang salah dalam pergaulannya. Coba cek dulu, lihat analisis dulu apa yang keliru. Kalau karena lingkungannya, perbaiki dari lingkungan. Bagaimana memperbaiki yang seperti ini? Saya bersyukur pada Allah masih ada nur dalam jiwanya. Ada cahaya. Nah, tentang hadis. Itu ada peluang di situ. Artinya belum dalam penyimpangannya. Belum dalam penyimpangannya. Maka pertama mulai dengan doa dulu. Supaya Allah lembutkan hatinya. Karena ada yang salah dalam dirinya. Pintu-pintu kebaikan sebagian mulai tertutup. Tapi belum terkunci rapat. Belum terkunci rapat. Dia masih mau bertanya. Maka caranya bagaimana? Bermohon kepada Allah, berdoa supaya dia diberikan kebaikan-kebaikan. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama, mulai dengan hikmah dulu. Hikmah. Yang bijak cara masuknya. Karena orang seperti ini sedang mencari. Jangan dipersalahkan langsung. Kamu salah ini begini, kamu begini, begini. Dosa kamu begini itu ya, misalnya gitu kan. Kita kita salah, cuman cara komunikasi kita dia mesti baik. Biasanya orang salah cenderung tidak mau dipersalahkan. Demikian, nanti poinnya akan bertahan, dia tidak bisa pindah. Masuk dengan hikmah pelan-pelan, yang melahirkan dakwah kebaikan-kebaikan. Masya Allah, kamu dititipkan kepada saya sekarang sebagai papa kamu. Tentu amanah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saya bisa menjaga kamu seperti saya papa harapkan sebelum kamu dilahirkan. Berdoa dengan mama, masya Allah, kamu jadi baik, dekat dengan Allah. Sentuh dengan bahasa hati dulu. Ibunya berdoa dalam kandungan malam, minta supaya kamu jadi anak yang soleh. Banyak bertanya tentang Quran. Alhamdulillah, kamu banyak bertanya sekarang. Tapi ananda, lihat, nah, mulai masuk di situ. Pelan-pelan dia. Terus lihat lingkungannya, macam-macam. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, dari dulu juga sudah banyak yang seperti itu. Dan hidupnya tidak akan baik. Masukkan satu-satu, berikan nasihat mu'idhah hasanah. Kalau dia mendebat, oh enggak coba. Enggak begitu-begitu amat. Ya si Ahmad aja gak begitu, itu kan si Ahmad, tapi kan kamu anak papa, misalkan masuk nih pelan-pelan. Diskusi yang baik sih, wajadilhum billati hiya ahsan. Hari pertama, hari kedua, tanyakan coba pada guru si bulan. Setelah antum analisis, cari guru yang tepat, diskusikan, datang kepada dia. Insya Allah, dengan semua itu dilakukan, ada kebaikan-kebaikan yang bisa menuntun dia pada kebaikan yang baik. Insya Allah, tidak sedikit orang-orang yang mencari seperti ini, ujung-ujungnya lebih taat dibandingkan dengan orang-orang yang cuma terima. Oke. Tapi mau sampai kapan seperti ini? Harus segera dimulai. Malam ini berdoa kepada Allah. Mintakan, lembutkan hatinya. Lalu sampaikan dengan bahasa hati, analisis apa yang menyebabkan dia berubah. Mungkin bukunya, lingkungannya, cari orang yang lebih paham, ya, hadirkan dia untuk taklim di situ. Untuk diskusi dan sebagainya. Insya Allah memberikan cara. Ya. Dan saya mohon Ustaz untuk didoakan bersama agar beliau bisa segera diberikan hidayah. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk yang dimaksudkan. Baik ya. Saya sudah jawab hari ini juga. Ini saya simpan. Pak, masih ada waktu? Kita batasi 15 menit lagi ya. Sampai 9:30 kita cukupkan dulu ya. Kalau mau sampai yang jam 11 ini silahkan. Saya nanti bisa langsung ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita ke masjid tapi tajwid imamnya salah? Apakah cari masjid yang lain? Tayyib. Apakah yang dimaksud kesalahan yang terus berlangsung? Ataukah yang dimaksud kesalahan yang tidak sengaja antum datang menemukan imam yang keliru? Situ kan? Tayyib. Maka di sini peluang dakwah bisa dilakukan. Kalau yang dimaksudkan ini terus-terusan, misalkan terus-terusan, maka boleh jadi Allah titipkan keadaan itu bagi antum sebagai ladang pahala di sini. Maka boleh dakwah antum di sini. Sampaikan ke DKM masjidnya, masuk kepada yang paling berwenang di sini. Ya, paling berwenang. Karena biasanya, mohon maaf ya, sesama satu level itu belum menerima, sulit menerima masukan-masukan. Kecuali antum dikenal sebagai orang lebih dibandingkan dengan itu. Kalau sesama level itu sulit, sesama makmum masih masukan, sulit kadang-kadang menerima. Kecuali dari imam ke makmum. Ya, antum sholat nih, belum rapat di sini kan. Sesama makmum ngasih tahu, kadang-kadang sulit diterimanya. Mas, yuk. Dan biar rapat yuk, supaya setannya gak masuk. Wah, usil aja. Biarin aja setan ikutan sholat, misal gitu kan. Itu kadang-kadang begitu. Ah, tapi kan itu gak bagus, mas. Kamu siapa nasihatin, saya gak usah begitu lah. Saya di sini sudah 15 tahun. Padahal masjidnya baru 10 tahun, kan. Kadang-kadang ada yang begitu tuh, gak nyaman gitu ya. Baik, nah, dalam keadaan seperti ini, siapa yang berwenang? Imam. Sampaikan pada imam, ada kejadian begini. Imam langsung menegur, sampaikan. Tapi kalau imamnya keliru, siapa yang menegur? Nah, ini poinnya, masuk kepada DKM. Sampaikan pelan-pelan, ada begini-begini, sholat kita bisa bermasalah. Atau undang ustadz nanti menceramah di situ. Sampaikan kemudian, itu bagian sarana dakwah antum. Begitu kemudian jadi baik, antum dapat pahalanya di situ. Dan insya Allah ada kebaikan-kebaikan di situ, itu tidak mudah. Ya, kami pernah mengasuh pesantren di Jakarta. Dan masya Allah lingkungan sekitarnya itu, ya orang-orang yang ya diberikan titipan kedudukan oleh Allah, cuman setelah selesai, pensiun itu kan. Cuman ada perasaan-perasaan kalau memegang jabatan di kantor, mesti ada jabatan di masjid juga. Jadi kalau ke masjid karena di kantornya jadi pemimpin, di masjid harus jadi imam. Ya kan? Ada yang keliru dibacakan. Kami datang melihat ada yang keliru di sini nih. Kita sampaikan, ya, Pak, ini ada yang salah dalam bacaan. Anda harus lebih baik sebelum menjadi imam. Justru ustaz, saya sholat itu menjadi imam supaya dibenarkan dari belakang. Mana yang salah? Nah, ini tidak mudah membetulkannya. Nanti kita berikan penjelasan ta'lim. Alhamdulillah dalam beberapa masa berubah lebih baik. Dibuat pelan-pelan belajar ke santri ya. Jadi sebelum ngimamin yang dibaca benar dulu oleh santri itu yang boleh dibacakan dalam sholat. Dari situ kemudian dibuat perbandingan. Oh, boleh turunkan derajatnya. Dari mulai sholat jahat ke sholat sir. Bapak boleh ngimami yang sirnya aja ya. Luhur sama asar boleh ngimami. Maghrib, isya, subuh, tajwid dulu. Tahsin dulu. Baru di situ. Dari proses, kemudian ta'limnya diberikan sampai paham. Masya Allah. Ujung-ujungnya luhur pun gak ngimami. Asar pun gak ngimami. Gitu kan? Karena paham ada yang lebih berat untuk mengimami. Jadi di sini ada proses-proses yang bisa kita lakukan dan jangan tinggalkan. Kalau antum tinggalkan, mohon maaf, siapa yang merubahnya? Ada peluang di situ kebaikan. Jadi kalau melihat sesuatu yang kurang baik, mungkin dititipkan oleh Allah kepada Anda supaya Anda perbaiki. Kan sering saya tanyakan di sini, kalau Anda punya tetangga laki-laki dekat dengan masjid, enggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya untuk pria seperti itu? Dekat dengan masjid, enggak mau tuh dengar azan enggak mau. Apa hukumnya orang seperti itu? Wah, haram. Hukum. Tinggalkan dulu yang masalah fikih, hukum dakwahnya, ajak dia ke masjid. Ajak. Mungkin dititipkan kepada antum jadi tetangga karena cuma antum yang bisa mengajaknya. Antum akan ditanya. Ya. Kenapa kamu langsung pengen bakar rumahnya aja? Kan? Apa kamu sudah ngajak atau belum? Bakar rumahnya, masya Allah. Sejauh apa perjalanan yang memenuhi safar? Disebutkan 3 farsah di sini. 3 farsah itu kalau dihitung, dikonversi ke hitungan kita, sekitar 80 km. Tapi para ulama kemudian menyebut rukhsah farsah ini dengan hadisnya qasar, misal, yaitu terikat dengan keadaan-keadaan lain. Misal begini, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza faraqtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minash shalah. Kalau Anda sedang berpergian di muka bumi, enggak ada dosa, enggak ada masalah kalau ingin mengqasar salatnya. Tapi apakah setiap perjalanan bisa diqasar? Tidak. Illatnya in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Jika ada kesulitan di situ seperti orang kafir mencegah Anda ada kesulitan. Jadi illatnya di situ masyaqqah salah satunya. Antum pergi 80 km sekarang. Zaman Nabi 80 km itu ditempuh dengan bagaimana? Pernah lihat? Riwayatnya kan jelas, enggak ada kendaraan seperti sepeda, motor, mobil enggak ada. Kalau enggak jalan kaki pakai unta. 80 kilo jalan kaki kapan nyampenya? Seperti apa medannya? Jangan dikira seperti sekarang yang bangunannya banyak bagus-bagus. Saya pernah naik ke atas Gua Hira. Saya lihat itu dari rumah Nabi ke Gua Hira minimal 5 bukit harus dilewati. Itu sampai persis saya lihat dari atas. Dihitung berapa kilonya sampai berapa bukitnya. Itu kalau naik mau ke situ, itu sampai ke bawahnya saja harus melewati 5 bukit dulu. Sekarang jalannya enak. Zaman Nabi seperti apa? Pasir, ada badai, ada macam-macam. Itu cuma sekian kilo dari rumah Nabi. Ya, 5-7 kilo. Sekarang sampai 80 kilo. Bagaimana jalan menempuh 80 kilo itu? Naik unta, jangan dikira cepat. Silakan cek coba antum, ya, testimoni itu. Pergi ke Arab naik unta, silakan cek. Sudah pernah naik unta belum? Sampai dimunculkan unta di Quran. Karena memang unta ini unik sekali. Di antara keunikannya, itu kalau jalan bergantung moodnya, Bang. Bergantung moodnya. Kalau pengen cepat, cepat. Pengen lambat, lambat. Sampai orang Arab jahiliyah itu bikin syair-syair khusus, ya, untuk interaksi dengan unta. Kalau mereka pengen santai, mereka bikin bahar namanya tawil. طويل له دون البخور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل seperti syairnya misalnya Imr al-Qais kifana bki min dhikra habibin wa manzili isaqtu li wa bainal dakhun fa hawmali itu untanya santai begini gitu kan, kadang-kadang ngelihat ketuannya begini jalan lagi ya. Tapi kalau pengen cepat syairnya kencang pakai rojas mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun ya sautu safiril bulbuli hayya ja qalbi dhamili alma'u wa dhahru ma ma zahru lahdhi almuqali wa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maylali faqam faqam tayammuni ghazailun wa qaiqali qatabtu min wajdatin fi hadha rajuli faqala la la la la faqad ghadam muharwili wal walad wal walad wali wali wa ilali faqad lat wal bi fabaydul wali qala tawhina kadhalin waradidul muqali fa hadan kafailali tatabi tatabi tatabi tatabuli kencang tuh jalannya. Cuman sekencang-kencangnya unta, berapa kilo sih? Itu poinnya. 30, 40, 50. Unta perangnya paling cepat 50 km per jam. Itu pun ditutup matanya, supaya lebih kencang lagi. Kapan nyampenya? Jadi, karena itu disebut dengan masyakkah. Masyakkah itu kadar kesulitan. Ya. Jadi kalau antum menempuh perjalanan, misalnya, dari Bandung ke Semarang, dengan dari Bandung ke Bekasi, jauh mana? Semarang. Dari Bandung ke Semarang pakai pesawat. Dari Bandung ke Bekasi pakai beca. Susah mana? Itu poinnya, masyarakatnya beda di situ. Jelas ya? Kecuali kalau safarnya, jaraknya jauh, keadaan enak, tapi merubah zona waktu. Nah, itu bisa dianggap sebagai safar yang langsung seketika melahirkan qasar, jama', bahkan rukhsah untuk qadha puasa. Ya. Allahu Akbar. Ini baru ada pertanyaan di sini. Saya kurang lebih 5 tahun di Indonesia, baru ada pertanyaan ini. Kami butuh fikih, kami butuh buku fikih setan. Dan buku pesona istri Rasulullah SAW, tolong alamat tokonya. Itu belum ada yang jual. Belum ada yang jual. Karena saya memang mengajar ta'lim. Ta'lim diantaranya pesona istri Rasulullah SAW. Kami mengeluarkan dari riwayat-riwayat Sirah An-Nabawiyah. Kemudian dari ayat-ayat Quran, dari hadis-hadis. Kami satukan baru berbentuk ta'lim. Dan itu pun tentang fikih setan. Saya mengajar di Pondok Labu. Ya, di salah satu masjid, di Ar-Ra'uf namanya. Itu baru dimulai pembahasannya tentang setan. Dan insya Allah nanti kami tuliskan. Kalau sudah jadi nanti kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki lebih dan kita bisa bagikan insya Allah. Ya, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menonton ceramah Ustaz Ali di YouTube tentang Nabi SAW jarang sekali berdoa setelah sholat. Yang ini saya tanyakan bagaimana cara berdoa Nabi SAW, apakah mengangkat tangan atau tidak, dan bagaimana adab mengangkat tangan saat berdoa. Insya Allah. Antum minta doanya sudah taip. Antum kelas infan ya, kita baru istighfar, antum sudah berdoa ya, insya Allah. Taip. Kalau antum menonton tayangan kami, melihat di YouTube, jangan langsung disimpulkan ya. Jangan langsung disimpulkan. Lihat dulu dalam suasana apa saya mengajar, di mana saya mengajar, dan apa yang ditanyakan kepada saya dalam konteks apa saya menjawab. Karena sering saya juga melihat, memperhatikan, ada kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat. Karena memang tidak paham kalau kita menyampaikannya dalam konteks pengajaran di satu tempat tertentu. Dalam konteks jawaban tertentu. Ya? Nah, ini sebetulnya pertanyaan tadi tentang terkait apakah setelah salat fardu kemudian boleh mengangkat tangan atau tidak dalam berdoa. Itu asal pertanyaannya. Lalu saya jawab dalam konteks ini. Pertama, masalah doanya. Kedua, masalah mengangkat tangannya. Kita sampaikan bahwa yang pertama, dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu selalu memanfaatkan sholatnya di dalam sholatnya dengan doa. Karena sholat sendiri disebut dengan doa. Dari mulai takbir, kemudian iftitah sudah doa, fatihah sudah doa, kemudian rukunya doa, itidal doa, sujud doa. Duduk di antara dua sujud doa. Bahkan dalam sujudnya memperbanyak doanya. Sehingga karena semakin banyak doa sudah dilakukan dalam sholatnya, setelah sholat itu beliau memperbanyak zikir-zikirnya yang tadi saya sampaikan. Zikir-zikir yang istighfar, kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan doanya itu disedikitkan. Disedikitkan ini yang kira-kira belum dibacakan dalam sholatnya tadi. Atau memomentari kebutuhan yang ada setelah sholat. Makanya saya simpulkan jarang berdoa bukan dimaksudkan tidak pernah berdoa. Tapi sekiranya doa yang belum dibacakan dalam sholat, dibacakan setelah sholat, atau ada kebutuhan yang dimintakan baru beliau berdoa di situ.